Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ حَاضِرِين kaum muslimin, saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah di hari yang mendung seperti ini, Allah Jalla wa'ala masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan. Dan pada hari ini insyaAllah, seperti yang telah kita agendakan bersama, bahwa pertemuan kita pada kesempatan ini membahas satu pembahasan, yaitu sebuah ulasan terhadap satu karya dari Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah yang berjudul Al-Wala wal Bara' fil Islam. Hadirin sekalian dimuliakan Allah, kajian kita ini seperti yang telah saya sebutkan itu bersifat ulasan. Dan arti dari ulasan ini bukan qiraah, bukan membaca kitab seperti halnya kajian-kajian kita yang lainnya, di mana pada kajian-kajian rutin saya membacakan kitab kalimat demi kalimat, kemudian mengartikan, lalu menjelaskan hingga sampai kepada akhir kitab dan tuntas. Akan tetapi kajian kita pada pagi hari ini itu mengambil dari apa yang dibahas oleh Syekh Saleh Al-Fauzan dalam kitab beliau yang saya sebutkan tadi judulnya, dengan mengambil kisi-kisinya dan garis besar pembahasannya. Ini kajian kita. Kemudian menambahkan apa yang perlu ditambahkan dari perkataan penulis sendiri, dari perkataan Syekh Saleh Al-Fauzan sendiri, dan juga dari perkataan para ulama kita rahimahumullah yang lainnya. Dan apabila hadirin lihat kepada terjemahan yang ada di hadapan hadirin sekalian, di situ kita akan dapati di awal kitab satu daftar isi berisi kisi-kisi dari pembahasan kitab, di mana beliau mengawali pembahasannya dengan sebuah mukaddimah, kemudian fenomena yang tampak dari sikap wala terhadap orang kafir, lalu fenomena yang tampak dari sikap wala terhadap kaum muslimin, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan, dan terakhir pembagian manusia dalam masalah wala wal bara. Hadirin sekalian dimuliakan Allah, dari kisi-kisi pembahasan ini kita pertama-tama akan membahas yang pertama tentang takrir terhadap akidah wala wal bara. Takrir terhadap akidah wala wal bara, dan ini disinggung oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam mukaddimah beliau, dan juga pada thanaya, pada sela-sela pembahasan beliau terhadap kitab, di situ ada juga. Dan dalam kajian ini, tentunya agar hadirin bisa lebih fokus, saya meminta kepada hadirin untuk tidak memperhatikan terjemahan yang ada, karena terjemahan yang ada itu nanti bisa hadirin sekalian baca untuk melengkapi pembahasan yang saya bahas di sini. Apakah kita bisa tuntaskan seluruhnya di sini dalam 2 jam ke depan sampai zuhur, atau tidak bisa kita tuntaskan, maka hadirin bisa tuntaskan dengan melengkapi pembahasannya dengan menelaah terjemahan yang ada. Pembahasan yang pertama adalah tentang takrirat terhadap akidah wala wal bara, bingkai atau pembingkaian ulang atau pembingkaian kembali, atau menjelaskan tentang bingkai dari akidah al-wala wal bara. Di sini saya akan bahas di antaranya definisi wala wal bara, kemudian dalil-dalil yang mewajibkan berwala kepada kaum muslimin dan haramnya memusuhi mereka, serta dalil-dalil yang mewajibkan memusuhi al-musyrikin dan haramnya berwala kepada mereka. Ini sudah 3. Kemudian saya juga akan bahas tentang kedudukan wala wal bara, dan yang 5 tentang sebuah catatan berkenaan dengan perbedaan antara berwala dengan tawalli. Nanti ini akan dibahas dan penting untuk dibedakan. Kemudian yang 6 dari pembingkaian ini saya akan tutup dengan pembagian manusia dalam perkara wala wal bara. Yang pertama ikhwah adalah tentang ta'rif, tentang definisi al-wala wal bara. Al-wala secara bahasa dia asalnya adalah waliyasyai', yaitu idza qaruba minhu, yang artinya dalam bahasa kita dekat dengan sesuatu, dekat dengan sesuatu. Maka al-wala dalam hal ini dia berarti dekat. Maka orang yang berwala, yang disebut dengan wali, yang disebut dengan wali, dia artinya al-qarib, artinya orang yang dekat. Karena ada yang mengartikan wala dengan al-mahabbah wal mawaddah, yaitu kecintaan dan kasih sayang. Dan pengertian ini semuanya benar. Sedangkan barah, dia diambil dari pengertian al-buru' wa huwa al-infita' aw al-infisal, yaitu terputus. Itu arti barok. Maka barok dia diartikan terputus, ya, inkita atau infisal, terputus dari sesuatu. Ini pengertian secara bahasa. Adapun syariat mengartikannya bahwa al-wala' yang wajib bagi kaum muslimin, al-wala' yang wajib bagi kaum muslimin adalah mahabbatul mu'minina wa munasaratuhum wa mu'adatuhum wa mu'awanatuhum wa tawalli syu'unihim. Ini wala yang wajib bagi kita. Dalam pengertian syariat, dia berarti mencintai sesama kaum mukminin, membela mereka, menolong mereka, dan mengurus urusan mereka. Ya, mencintai kaum mukminin. Adapun bara' yang wajib bagi kita adalah al-bara'atu minal musyrikin wal kuffar wal bu'du anhum bi bughdihim wa adawatihim wal bara'atu min dinihim. Bara' yang wajib bagi kita adalah bara'ah terputus atau keberlepasan diri kita dari orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir, dan menjauh dari mereka dengan membenci mereka serta memusuhi mereka, dan berlepas dari ajaran serta agama mereka. Ini wala wal bara dalam pengertian syara'. Ini bisa kita simpulkan di sini bahwa al wala wal bara adalah al wala al hub, yaitu cinta kepada ad-din, kepada Islam, wal muslimin, dan membela mereka, menolong mereka, dan mengurus urusan mereka. Sedangkan al-bara adalah membenci kesyirikan serta al-musyrikin, dan berlepas dari mereka serta dari ajaran mereka. Maka biasa disimpulkan dengan singkat bahwa al-wala wal-bara adalah al-hubbu wal-bughdu fillah, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkenaan dengan adillah, dalil yang pertama adalah tentang dalil-dalil yang mengemukakan akan wajibnya memberikan loyalitas kepada orang-orang yang beriman, memberikan al-wala kepada sesama mukminin, mencintai mereka, dan haramnya memusuhi mereka. Dalil yang pertama yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Al-Maidah pada ayat yang ke-55, Allah Jalla wa Ala berfirman, innama waliyukumullahu wa rasuluhu, sesungguhnya wali kalian, maksudnya orang dekat kalian, karena tadi sudah dikatakan bahwa al-wali adalah al-qarib, orang yang dekat, orang yang berhak mendapatkan wala dari kita, orang yang kita berikan kepadanya al-mahabbah, kecintaan, al-mawaddah, kasih sayang. Jelas ya? Siapa mereka? Mereka yang pertama adalah Allahu wa rasuluhu, Allah dan rasulnya. Nah, ini jelas bahwa seorang mukmin yuhibbullaha wa yuhibbu rasulahu, bahwa seorang mukmin mencintai Allah dan dia wajib mencintai rasulnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang disatukan antara dia dengan mereka kecintaan kepada Allah dan rasulnya. Inilah orang-orang yang beriman, orang-orang yang disatukan antara dia dengan mereka prinsip apa? Yang pertama dan yang kedua, yaitu kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulnya. Mereka berhak dan wajib bagi kalian untuk kalian berikan kepada mereka kecintaan kalian, yaitu orang-orang yang beriman. Dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di ayat yang mulia ini, siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman, apakah ada tanda-tandanya, apakah ada syiar-syiarnya, apakah ada simbol-simbolnya, apakah ada alamat-alamatnya. Kata Allah Jalla wa'ala, alamat dan tanda mereka adalah alladzina yuqimuna shalah. Ini tanda mereka yang pertama. Orang yang beriman yang berhak kalian berikan kepada mereka kecintaan kalian, yaitu orang-orang yang tanda yang pertama, mereka menegakkan salat. Kemudian yang kedua, wa yu'tuna zakat. Mereka menunaikan zakat. Wa hum raki'un, dan mereka ruku' kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dengan orang-orang yang beriman di sini tentunya adalah orang-orang yang mereka menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam apakah itu perkara akidahnya, apakah itu perkara ibadahnya, ataukah itu perkara muamalahnya. Maka mereka lah yang wajib bagi kita untuk seorang muslim berikan kepada mereka kecintaan. Wajib bagi seorang muslim untuk dia berikan kecintaannya kepada mereka. Ini tanda-tandanya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang memberikan walaknya kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang-orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi hul ghalibun." Dan barang siapa yang dia berwala kepada Allah dan berwala kepada Rasulnya serta berwala kepada orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya golongan Allah lah. Maka mereka inilah golongannya Allah. Wa golongannya Allah Azza wa Jal, dia membangun wala wal bara di atas kecintaan kepada Allah dan di atas kecintaan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, fa inna hizballahi humul ghalibun. Maka sungguhnya golongan Allah lah mereka itu adalah orang-orang yang menang. Jadi Allah Azza wa Jalla janjikan kepada mereka al-ghalabah. Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka kemenangan. Yaitu kapan? Ketika seorang muslim membangun wala wal bara'nya bukan di atas selain Alkitab dan Sunnah. Bukan di atas selain kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua, yang disebutkan dalam surat Al-Fath pada ayat yang ke-29, Allah Jalla wa'ala mengatakan, Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina amanu walladzina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari ruhamau bainahum. Dan orang-orang yang bersama dengan nabinya, itu bersama dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah fi hali hayatihi, di masa hidupnya nabi, atau ba'da mamatihi, atau setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bersama dengan Rasulullah dalam akidah, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ibadah, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara muamalah, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat di bawah panjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan Rasulullah. Apa sifat dan ciri mereka? Kata Allah Jalla wa Ala, sifat dan ciri mereka asyiddau 'alal kuffar, kepada orang-orang kafir mereka keras. Maksudnya kepada orang-orang kafir, mereka bersikap tegas dan bersikap keras sesuai dengan yang dituntunkan oleh syariat. Kapan seorang muslim diperintahkan untuk memerangi mereka, maka si muslim memerangi mereka. Kapan ketika seorang muslim diperintahkan untuk berdamai dengan mereka, maka si muslim berdamai dengan mereka. Asyiddau 'alal kuffar, ruhamau bainahum. Dan kepada sesama mereka, orang-orang yang bersama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, mereka berkasih sayang dengan sesama al-muslimin, dengan sesama al-mu'minin. Ini dalil menunjukkan tentang wajibnya seorang muslim untuk muwalatul mu'minin, untuk dia mencintai orang yang beriman. Disebabkan oleh karena keimanan dia kepada Allah, keimanan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, tentunya ini merupakan ayat yang cukup populer di kita, yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Allah azza wa jalla berfirman, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, yaitu bersaudara dalam perkara agama. Ukhuwah imaniyah, persaudaraan iman. Dan persaudaraan iman itu asyad wa aqwa, dia lebih kuat dan lebih erat dibandingkan dengan persaudaraan nasab. Seperti nanti akan datang penjelasannya, di mana tatkala persaudaraan iman itu harus bersinggungan dengan persaudaraan nasab, dengan persaudaraan nasab, maka seorang muslim hendaknya dia mendahulukan persaudaraan al-iman, mendahulukan keimanannya, mendahulukan persaudaraan al-iman. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Itu disatukan dengan tali persaudaraan bisababil iman. Disebabkan selain daripada iman. Ini yang menyatukan mereka. Maka disebut al-mu'minun. Disebut orang-orang yang beriman. Maka inilah yang mengikat di antara mereka, yaitu keimanan itu. Dan juga dalam suratul Hajar, ini ayat yang keempat yang saya bawakan berkenaan dengan dalil ini, Allah Azza wa Jalla berfirman pada ayat yang ke-10 dalam suratul Hajar, kata Allah Jalla wa'ala, wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang persaudaraan antara al-muhajirin wal ansar dari kaum muslimin di generasi pertama, kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan dan mengisahkan tentang orang-orang yang beriman setelah mereka, apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka perbuat. Kata Allah Jalla wa'ala, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang beriman yang datang setelah sepeninggalan mereka, mereka mengucapkan Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami. Mereka mendoakan untuk diri mereka sendiri. Kemudian wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan juga terhadap saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Yaitu siapa saja? Apakah saudara-saudara mereka yang telah mendahului mereka dalam keimanan setahun yang lalu, atau dua tahun yang lalu, atau 10 tahun yang lalu, atau 100 tahun yang lalu, sampai zaman sahabat ridwanullahi alaihim? Tentunya yang terbesar dan yang paling mulia yang masuk dalam golongan yang disebutkan dalam ayat ini adalah para sahabat ridwanullahi alaihim. Dan tapi juga tidak menghalangi masuknya selain daripada mereka, dari orang-orang yang juga mendahului kita dalam hal keimanan, siapapun mereka. Maka orang yang beriman mendoakan orang-orang yang telah mendahuluinya dalam keimanan. Kemudian seperti yang Allah Jalla wa'ala sebutkan pada ayat selanjutnya, wala taj'al fi qulubina ghilla, dan janganlah engkau jadikan di dalam hati-hati kami kebencian. Kebencian kepada siapa? Apa, kepada orang-orang kafir? La, melainkan lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Karena kebencian kepada orang-orang yang beriman ini khatiratun jiddan, adalah perkara yang sangat berbahaya. Membenci orang yang beriman ini adalah bahaya dalam at-tauhid dan bahaya dalam hal keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, sungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat ini ayyuhal hadirun yang dimuliakan Allah, menerangkan kepada kita tentang apa yang wajib dilakukan oleh seorang mukmin. Berdoa, yaitu mendoakan kebaikan kepada sama kaum mukminin, adalah bagian dari iradatul khair lil muslimin. Bentuk kita menginginkan kebaikan kepada saudara kita. Ini salah satu dari bentuk al-wala, salah satu dari bentuk memberikan loyalitas, memberikan kecintaan, memberikan kesetiaan kepada sama kaum mukmin. Nah, ini Allah Azza wa Jalla perintahkan sebagaimana telah antum dengar penjelasannya. Kemudian adapun dalil-dalil yang menerangkan akan wajibnya memusuhi al-musyrikin. Setelah kita ketahui bahwa mencintai sesama mukminin itu adalah wajib, maka berikutnya kita akan lihat beberapa dalil dari Al-Quran tentunya yang berbicara tentang wajibnya memusuhi al-musyrikin dan haramnya seseorang memberikan wala, haramnya seseorang memberikan kecintaan kepada al-musyrikin. Di antaranya yang terdapat dalam surah Al-Maidah di ayat yang ke-51, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengambil orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen itu sebagai teman-teman dekat kalian, sebagai kekasih-kekasih kalian. Seperti yang tadi telah dijelaskan bahwa aulia itu diambil dari kalimat wali yang aslinya al-wala, yang artinya adalah al-qurb wal mahabbah, kedekatan dan kecintaan. Ba'dhum awliya'u ba'dhin, karena sebagian dari mereka adalah teman dekat atau berkasih sayang dengan sebagian yang lain. Kemudian kata Allah, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Dan barang siapa yang yatawallahu, barang siapa yang dia memberikan al-wala kepada mereka, memberikan loyalitas, memberikan kesetiaan kepada orang-orang al-Yahud wan Nasara, fa innahu minhum. Sesungguhnya dia termasuk daripada mereka. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dia tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ini berkaitan dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara dari kalangan orang-orang kafir. Adapun berkenaan dengan orang-orang kafir secara umum, juga ada ayat khusus yang berbicara tentang itu. Yaitu seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang lainnya, kata Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengambil musuhku dan musuh kalian sebagai awliya, sebagai wali. Di sini larangan dari Allah jalla wa ala kepada orang-orang yang beriman untuk mengambil musuh-musuh mereka, apakah dari kalangan Yahud dan Nasara dari orang-orang kafir, atau orang-orang kafir secara umum. Dari sini kita mengetahui bahwa yang menjadi poin cinta dan benci itu adalah apa? Adalah keimanan. Yang menjadi poin dari cinta dan benci itu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an ketika dia menerangkan tentang uswah kita, yaitu nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana kita diperintahkan, dan juga Nabi kita Muhammad diperintahkan. Kita dan Nabi kita Muhammad diperintahkan untuk mengikuti Ibrahim. Dalam perkara al-wala wal bara, dalam perkara memberikan kecintaan dan kebencian. Dalam surat Al-Mumtahinah atau Al-Mumtahanah pada ayat yang keempat, Allah jalla wa ala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu." Telah ada bagi kalian contoh yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan mereka. Apa contoh itu? Qalu liqaumihi, yaitu ketika Ibrahim dan kaumnya berkata kepada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia, berkata kepada kaumnya, "Inna bura'a'u minkum." Sesungguhnya kami ini bura'a. Bura'a artinya orang-orang yang berlepas diri. Berlepas diri dari apa? Berlepas diri dari kalian. Maksudnya berlepas diri dari al-musyrikin. Berlepas diri dari person-person orang-orang musyrik. Berlepas diri dari person-person orang-orang musyrik. Kemudian kata Allah jalla wa ala, "Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah," dan dari apa-apa yang kalian ibadahi selain Allah. Maksudnya dari ajaran kalian. Sebagian orang menyangka bahwa keberlepasan diri seorang muslim itu hanya cukup terhadap kesyirikan. Ketahuilah bahwa hal yang demikian tidaklah cukup. Sampai dia juga berlepas diri dari al-musyrikin. Sampai dia juga berlepas diri dari orang-orang musyrik. Dan seorang muslim harus mengetahui bahwa hal ini seperti nanti akan kita bahas merupakan aslul asil, pokok dasar tauhid la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah mabnahu, intinya adalah al-wala wal-bara. Intinya itu adalah al-wala wal-bara. Dan ini adalah ayat yang kita sedang baca. Allah Jalla wa'ala katakan, inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari orang dan dari apa-apa yang kalian ibadai selain Allah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahda. Kami kufur, kami ingkar maksudnya. Kami mengingkari kalian dan telah tampaklah antara kami dengan kalian permusuhan. Al-adawah itu artinya adalah permusuhan. Wal baghdau, tidak cukup permusuhan tapi juga kebencian. Sampai kapan? Dan ini tidak ada batasnya selain seperti yang Allah Jalla wa'ala sebutkan, yaitu hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah SWT. Maka kafarna bikum, ini al-bara'ah. Kami kufur kepada kalian, kami ingkar kepada kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan tampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian, ini bara'ah. Ini sikap keberlepasan diri seorang dari kesyirikan dan dari pelaku kesyirikan. Ini bara'ah. Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah semata, ini adalah al-wala. Maksudnya, kapan seorang musyrik kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu selesailah permusuhan kita dengan kalian. Hadis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat yang sebelumnya kita baca tadi, Allah Jalla wa'ala melarang kita untuk kita memberikan wala kita, memberikan kecintaan, memberikan loyalitas, memberikan kesetiaan yang ada pada kita kepada orang-orang yang mereka memusuhi Allah dan Rasulnya. Yaitu kepada orang-orang kufar, apakah di orang-orang Yahud atau di orang-orang An-Nasara atau selain daripada Al-Yahud dan Nasara. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut mereka aduwi wa aduwakum, bahwa mereka itu musuhku dan juga musuh bagi kalian. Musuhku dan juga musuh bagi kalian. Jangan kalian ambil mereka di mana mereka itu adalah musuhku dan musuh kalian sebagai aulia, sebagai orang dekat kalian, sebagai kekasih kalian. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Kemudian kalian berikan kepada mereka kecintaan. Waqad kafaru bima ja'akum minal haqq. Padahal mereka telah kufur terhadap apa yang telah datang kepada kalian dari berupa ajaran yang benar. Dan di akhir ayat Allah Jalla wa'ala katakan, wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa' as-sabil, dan barang siapa yang melakukan perbuatan ini dari kalian maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Dan ayat yang cukup populer juga yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah pada ayat yang ke-22, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kalian tidak akan dapati satu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir tapi bersamaan dengan itu dia masih memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun orang-orang tersebut adalah bapak-bapak mereka sendiri atau anak-anak mereka sendiri atau saudara-saudara mereka sendiri atau kaib kerabat mereka sendiri. Dalam Islam hal yang seperti ini, tidak ada kamusnya. Tidak ada kamus dalam Islam. Seorang yang dia benar keimanannya kepada Allah, dia benar keimanannya kepada hari akhir, dia benar keimanan kepada Rasulullah, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam hatinya masih memendam kecintaan kepada orang-orang yang memusuhi kepada Allah, memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya itu adalah orang-orang dekat mereka. Dan ayat yang terakhir yang ingin saya singgung juga pada kesempatan yang singkat ini yaitu yang terdapat dalam surat At-Taubah di ayat yang ke-23. Ayat ini juga menerangkan tentang haramnya seseorang memberikan kecintaan kepada orang-orang al-kuffar, al-musyrikin. Di situ Allah Jalla wa'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya inista'abul kufur alal iman. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mengambil bapak-bapak kalian dan saudara-saudara kalian sebagai teman-teman dekat kalian. Tentunya kedekatan seorang anak dengan bapaknya, kedekatan seseorang dengan saudaranya itu amrun hasil. Adalah suatu yang sudah terjadi, sudah ada. Maka apa yang dimaksud dengan larangan Allah Jalla wa'ala, la tattakhidu, jangan kalian ambil mereka sebagai awliya, yaitu kedekatan hati. Yaitu al-mahabbah, ala kecintaan. Tidak boleh seorang memberikan kecintaan kepada orang kufar, meskipun dia bapak kalian, meskipun dia adalah orang dekat mereka, ya, dalam keseharian mereka. Ini ista'abul kufru alal iman, apabila mereka lebih mendahulukan, lebih mementingkan kekufuran mereka daripada keimanan. Allah mengancam mereka. Yaitu orang-orang yang mengambil musuh-musuh Allah tersebut sebagai aulia. Orang-orang kafir tersebut sebagai kekasih. Orang-orang kafir tersebut sebagai wali. Orang-orang kafir tersebut sebagai loyalis. Kata Allah Jalla wa'ala, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Dan barang siapa yang memberikan walaknya, memberikan kecintaannya, kesetiaannya kepada mereka dari kalian, sungguhnya dia itu termasuk daripada orang-orang yang zalim. Ayat-ayat ini semuanya menerangkan tentang wajibnya kita memberikan loyalitas. Wajibnya kita sebagai muslim memberikan kecintaan, memberikan kesetiaan kepada sesama mukminin. Karena ini mana? Ini ukuran, yaitu al-iman. Dan wajibnya kita memusuhi orang-orang kafir. Karena ini manatnya, ukurannya itu apa? Al-kufur, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirin dimuliakan Allah. Yang kedua yang ingin saya bahas adalah tentang keutamaan al-wala wal bara' fil Islam. Keutamaan akidah al-wala wal bara' di dalam Islam. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam risalah beliau yang ada pada kita di awal pembahasan, kata beliau, "Famin usulil aqidatil islamiyah annahu yajibu ala kulli muslim yadinu bihadhihi alaqidah an yuwali ahlaha wa yu'adi a'da'aha." Maka termasuk dari pokok-pokok akidah Islam. Perhatikan, termasuk dari pokok. Ini bukan perkara cabang. Bahkan dia merupakan usul, akar dari akidah kita. Bahkan lebih jauh lagi nanti akan saya sebutkan, body bahwa la ilaha illallah itu sendiri, dia adalah al-wala' wal bara'. Dia adalah al-wala' wal bara'. Maka termasuk dari pokok akidah Islamiyah, annahu yajibu ala kulli muslim. Wajib bagi setiap muslim yang dia mengambil akidah ini sebagai agamanya, an yuwali ala, untuk dia mencintai ala hadzin. Untuk dia memberikan kecintaan kepada ala hadzin, yaitu sesama pemeluk ajaran ini. Wa yu'adi a'daha, dan memusuhi, ya, orang-orang yang memusuhi agama ini. Sehingga jangan sampai seorang memiliki tolak ukur al-wala wal-bara yang keluar dari tuntunan Alkitab wa Sunnah. Karena seperti yang akan disinggung oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, boy, akan terjadi pada salah ukuran dalam perkara al-wala wal-bara musibah-musibah yang besar. Jadi seorang muslim wajib bagi dia untuk dia mencintai sesama pemeluk la ilaha illallah dan memusuhi orang-orang yang memusuhi la ilaha illallah. Fayajibu fayuhibbu ahla tauhid wal ikhlas. Maka seorang muslim wajib dia mencintai sesama muwahhidin dan ahli ikhlas, ahli tauhid, wa yuwalihim, memberikan loyalitas kepada mereka, dan sebaliknya wa yubghidu ahla al-isyrak, dan membenci pelaku kesyirikan, wa yu'adihim, dan memusuhi para pelaku kesyirikan. Wa dzalika min millati Ibrahim alladziina ma'ahu. Dan yang seperti ini adalah ajarannya Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan mereka, yang kita diperintahkan untuk mencontoh mereka. Kita diperintahkan untuk mencontoh Nabi Ibrahim, dan nabi kita bahkan diperintahkan untuk mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا, dan kemudian kami perintahkan, kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, ikutilah ajaran Ibrahim yang hanif. Apa ajaran Ibrahim yang hanif? Yaitu at-tauhid. Itu berlepas dari kesyirikan dan dari para pelaku kesyirikan. Dan mencintai at-tauhid dan mencintai al-muwahhidin. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan membawakan ayat dalam surat Al-Mumtahanah yang terdapat pada ayat yang keempat seperti yang tadi telah kita baca, di mana Allah Jalla wa'ala mengatakan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Telah ada pada kalian, pada diri Ibrahim, contoh dan teladan yang baik dan orang-orang yang bersamanya. Ketika Ibrahim berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian ibadahi selain Allah. Hadis yang dimuliakan Allah, maka akidah wara wal bara dia merupakan bagian dari pokok ajaran Islam. Dan dinukil oleh Syekh Saleh Ali Syekh pada satu nukilan rekaman beliau. Beliau berkata, sa'ala rajulun min thullabil ilmi Syekh Abdurrahman bin Hasan Ali Syekh. Ada salah seorang pelajar yang dia bertanya kepada Syekh Abdurrahman bin Hasan Ali Syekh. Syekh Abdurrahman bin Hasan Ali Syekh rahimahullah, faqala, si pelajar ini bertanya, halil wala'u wal bara'u min lawazim kalimat at-tauhid am huwa amrun kharijun anha ay wajibun mustaqil? Apakah wala'u wal bara'u itu termasuk dari konsekuensi kalimat tauhid, atau wala'u wal bara'u itu adalah perkara yang tersendiri, terlepas dan merupakan kewajiban yang berdiri sendiri? Maka apa kata Syekh Abdurrahman bin Hasan Ali Syekh rahimahullah? Kata beliau, qala wa asafa ala al-ilmi alladhi 'indak. Sungguh kasihan ilmu yang ada pada engkau. Sungguh kasihan ilmu yang ada pada engkau, annaka lam ta'rif makanatal wala wal bara. Bahwasanya kamu belum mengetahui kedudukan al-wala wal bara fi dinillah, pada agama Allah ini. Al-wala wal bara huwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahwasanya wala wal bara itu adalah ucapan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kalimat tauhid wala'un wa bara. Kalimat tauhid itu adalah wala'un wa bara. La ilaha al bara'a. Illallah al wala. Qala jalla wa ala fi surati Zukhruf, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Zukhruf, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdi. Kemudian beliau berdalil dengan firman Allah, dan ingatlah ketika Ibrahim dia berkata kepada bapaknya dan juga kepada kaumnya, sesungguhnya aku bara. Sesungguhnya aku apa? Bara. Aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi. Illa alladhi fatarani. Kecuali kepada zat yang dia telah menciptakan aku. Fa innahu sayahdin. Sesungguhnya dialah yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Kemudian apa kata Ibrahim? Waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi la'allahum yarji'un. Allah mengatakan, dan Ibrahim pun menjadikan kalimat yang tadi dia ucapkan ini, innani bara'um mimma ta'buduna illa alladhi fatarani. Garis atas. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi kecuali kepada zat yang telah menciptakanku. Ibrahim jadikan kalimat ini sebagai kalimat yang tetap tinggal pada anak keturunannya, agar kelak anak keturunannya itu kembali kepadanya. Wal kalimatu allati baqiyat fi aqibi Ibrahim hiya kalimatu tauhid la ilaha illallah wa tafsiruha qawluhu innani bara'um mimma ta'buduna illa alladhi fatarani. Dan kalimat yang Ibrahim jadikan tetap tinggal pada anak keturunannya itu adalah kalimat la ilaha illallah, yang tafsirannya menurut atau dengan redaksinya Ibrahim adalah apa? Innani bara'um mimma ta'budun. Karena kalimat innani bara'um mimma ta'budun, sungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi, ini tafsiran dari ikrar kita dengan la ilaha. Tidak ada yang berhak ibadah. Ini bara'. Jelas? Ya. Kemudian illa alladhi fatarani, kemudian kecuali zat yang menciptakan aku. Aku tidak berlepas diri. Ini adalah tafsiran dari illallah yang ada pada la ilaha illallah. Dan apabila kita merujuk kepada penjelasan para ulama kita tentang at-tauhid, maka kita akan sering dapati bahwa para ulama kita ketika menerangkan tentang makna la ilaha illallah, mereka membawakan ayat itu. Yaitu perkataan Ibrahim, innani bara'u mimma ta'budun, ini adalah la ilaha illa alladhi fatarani, ini adalah apa? Illallah. Maka kata beliau, bara'atun minal ma'budati wa minasyirk, yaitu berlepas diri dari segala peribadahan-peribadahan selain Allah, dan daripada kesyirikan dan dari kekufuran, wa muwalatu wa wala'un lillahi walidinihi walidinihi wa tauhidihi, dan memberikan loyalitas serta kesetiaan kepada agama Allah, kepada Allah, kepada agamanya, dan kepada tauhidnya. Selesai nukilan dari Syekh Saleh Ali Syekh yang mengutip tanya jawab dengan Syekh Abdurrahman bin Hasan bin atau Ali Syekh rahimahullahu taala. Dan beliau juga yaitu Syekh Saleh Ali Syekh, di mana beliau adalah Wazir Syu'un Ad-Diniyah, yaitu menteri agama yang ada sekarang di Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, dan anak langsung dari Al-Mufti Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, yaitu Syekh Abdul Aziz Ali Syekh. Beliau mengatakan pada kesempatan yang lain, menunjukkan tentang kedudukan al-wala wal-bara, kata beliau, fa asluddin anna man dakhala fi la ilaha illallah fa innahu yuhibbu hadhihi al-kalimah wa madallat min at-tauhid, maka termasuk, maka merupakan pokok agama bagi orang yang dia telah masuk kepada la ilaha illallah, telah mengucapkan la ilaha illallah. Tentunya ini adalah mencakup kita semua dan semua kaum muslimin yang juga yang ada. Fa innahu yajibu yuhibbu hadhihi al-kalimah, wajib bagi dia untuk dia mencintai kalimat, mencintai kalimat Allah, kalimat la ilaha. Maka penting bagi kita untuk kita mempelajari at-tauhid, dan tidak boleh seorang merasa bosan dari mempelajari at-tauhid, karena itu merupakan asasul millah, pokok dan dasar dari agama. Yuhibbu hadhil kalimat, mencintai kalimat ini, wa ma dallat min at-tauhid, dan tauhid yang terkandung dalam kalimat ini, wa yuhibbu ahlaha, dan mencintai sesama pemeluk tauhid. Kenapa kita harus mencintai al-muslimin? Karena tauhid yang ada pada dia. Karena konsekuensi dari kita mencintai la ilaha illallah, kita mencintai semua orang yang ada padanya kalimat la ilaha illallah. Mencintai orang yang ada padanya kalimat la ilaha illallah, dan dia merealisasikan dan mewujudkan kalimat la ilaha illallah ini dalam dirinya. Kata beliau, qala wa yubghidu syirk al-munaqid li hadhihi al-kalimah. Dan sebaliknya dia harus benci kepada kesyirikan yang merupakan pembatal dari la ilaha illallah yang telah dia cintai ini. Dia cinta pada kalimat la ilaha illallah, maka apapun yang bertentangan dengan kalimat ini, dia benci. Karena ini konsekuensi dari orang yang cinta. Wa yubghidu ahlahu, dan dia membenci orang-orang yang menganut ajaran kesyirikan yang merupakan pembatal dari kalimat la ilaha illallah. Disebutkan oleh Syekh Saleh Ali Syekh dalam syarah beliau dari terhadap kitab Al-Usulus Salatah, terhadap kitab beliau Al-Usulus Salatah. Dan lebih jauh lagi, apabila kita melihat pada penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam matan al-usul al-thalatha atau thalathatul usul, setelah beliau menerangkan tentang dua masalah yang wajib bagi seorang muslim untuk dia pelajari dan dia amalkan, yaitu mentaati rasulnya, dan perkara yang kedua bahwasanya Allah tidak ridha dengan kesyirikan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menerangkan perkara yang ketiga. Dan perkara yang ketiga ini madmunnya, yaitu intinya, itu adalah al-wala wal bara. Ini kalau kita kasih ingat dengan pelajaran usul salatah. Bahwa pelajaran tentang al-wala wal bara itu ada dalam kitab al-usul salatah. Kitab yang merupakan marhalatul ula pondasi pertama, fase awal bagi seseorang dalam pelajari aqidatul tauhid. Bahwa kita dapat di situ Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau menerangkan, kata beliau, anna man ata'ar rasula wa wahadallah la yajuzu lahu muwalatu man hadallah wa rasulah walau kana aqraba qarib. Kata beliau, bahwasanya barang siapa yang dia telah taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah, dia mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah, la yajuzu lahu muwalatu man hadallah wa rasulah, tidak boleh bagi dia untuk dia memberikan al-wala, memberikan kecintaan kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya itu adalah orang yang terdekat dengan dia. Ini semua menunjukkan akan kedudukan al-wala'u wal-bara'. Dan dalam kesempatan yang lain juga Syekh Shalih Al-Fauzan menerangkan tentang kedudukan al-wala'u wal-bara'. Kata beliau, wal-wala'u wal-bara' maqamahuma 'azimun fil Islam. Al-wala wal bara, kedudukannya itu tinggi dalam Islam. Wa huwa min usulil Islam, dan dia merupakan termasuk bagian dari pokok ajaran Islam. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Au taqu 'ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Tali keimanan yang paling kuat adalah cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kesempatan yang lain kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa hadha min huquqi kalimatit tauhid. Bahwasanya al-wala wal-bara adalah merupakan hak-hak dari kalimat tauhid yang harus kita penuhi. Yaitu mencintai at-tauhid dan sama pemeluk tauhid, membenci asyirk dan orang-orang yang menganut paham kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih kata Syekh Shalih Al-Fauzan, فَكَمَا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ فَهِيَ أَيْضًا بَرَاءَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Maka sebagaimana la ilaha illallah padanya terdapat bara'ah, al-bara', ya, dari kesyirikan, maka padanya juga terdapat al-bara' dari pelaku kesyirikan. Seperti yang tadi sudah kita sebutkan ayatnya, bahwa tidak cukup seorang dia hanya berlepas diri dari kesyirikan tanpa dia berlepas dari pelaku kesyirikan. Maka oleh karena itu dalam ayat yang tadi kita sebutkan, keberlepasannya Ibrahim terhadap pelaku kesyirikan itu didahulukan penyebutannya daripada keberlepasan Ibrahim dari kesyirikan. Dalam salah satu ayat Allah Jalla wa'ala mengatakan bahwa Ibrahim berkata, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami ini berlepas diri dari kalian. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa-apa yang kalian ibadahi selain Allah. Maka berlepas diri dari para pelaku kesyirikan ini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam prinsip al-bara'ah dari orang-orang al-musyrikin. Jelas? Dalam ayat yang lain Allah Jalla wa'ala mengatakan, falamma ta'zalahum wa ma ya'buduna min dunillah wa abna lahu Ishaq. Maka tatkala Ibrahim meninggalkan mereka, meninggalkan orang-orang musyrikin dan apa-apa yang diibadahi oleh mereka selain Allah, falamma ta'zalahum wa ma ya'buduna min dunillah wahabna lahu Ishaq, kami berikanlah kepada Ibrahim itu anak yang diberi nama kemudian dengan sebutan Ishaq. Asyahid dari ayat yang saya sebutkan terakhir ini adalah apa? Bahwa Ibrahim berlepas diri, dan keberlepasan diri Ibrahim itu bukan hanya dari kesyirikannya tapi juga dari para pelaku kesyirikan. Maka seorang muslim ketika dia telah mempelajari tauhid, dia harus juga mengetahui, dan ini adalah bagian dari pelajaran dia terhadap tauhid, bahwa wajib bagi dia juga untuk berlepas diri dari para pelaku kesyirikan. Dan wajib bagi dia juga untuk mencintai sesama ahli tauhid. Karena tauhid aziz. Karena tauhid itu mulia. Maka orang yang memeluk tauhid dan merealisasikan dalam kehidupannya, dia memiliki kemuliaan yang selayaknya seperti kemuliaan tauhid yang ada dalam dirinya. Nah, seperti yang saya sering katakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bada al-islamu ghariban fa sayudu ghariban, wa Islam itu tampil dan muncul dalam keadaan asing akan kembali asing, bahwa keterasingan di sini adalah keterasingan at-tauhid. Dan keterasingan di sini adalah keterasingan al-muwahhidin yang mentahqiqkan la ilaha illallah, termasuk mentahqiqkan al-wala wal bara sesuai dengan itu oleh syariat. Jadi asing di tengah-tengah orang-orang yang mereka mengenal atau mengaku mempelajari at-tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan pada kelanjutan penjelasan beliau, "Wa kama anna mahabbatun lillah wa ibadatun lillah fa hiya aidan mahabbatun lil muttaqin wal mu'minin." Maka sebagaimana la ilaha illallah padanya terdapat kecintaan kepada Allah dan prinsip ibadah kepada Allah, padanya juga terdapat prinsip kecintaan kepada orang sesama orang-orang yang bertakwa, kepada sesama orang-orang yang beriman. Fa anta tuhibbu man yuhibbuhumullah. Maka kalian cintailah orang-orang yang Allah cinta kepada mereka. Wa tu'adi man adahumullah. Dan kalian musuhi orang-orang yang Allah musuhi mereka. Nah, hadis yang dimuliakan Allah. Pembahasan yang berikutnya adalah sebuah catatan tentang at-tafriqah atau perbedaan antara al-mualah dengan at-tawalli. Antara al-mualah dengan at-tawalli. Bahwasanya at-tawalli ini dibedakan dengan al-mualah sebagaimana dibedakan dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." "Wa may yatawallahum fa innahum humudz zalimun." Dan barang siapa yang memberikan at-tawalli kepada mereka, maka sungguhnya dia termasuk dari orang itu. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Maka sungguhnya dia itu adalah orang-orang yang zalim." Ini pembahasan tambahan dari apa yang disinggung oleh Syekh pada kitab yang ada pada antum sekalian. Ini disinggung oleh Syekh Shalih Ali Syekh hafizahullahu ta'ala dan merupakan poin penting dalam memahami konsep al-wala wal bar'a dalam Islam. Bahwa tawalli ini hukumnya kufrun wariddah. Tawalli itu hukumnya adalah kufrun wariddah. Dia merupakan kufuran dan juga merupakan pembatal dari pembatal-pembatal Islam. Apa itu tawalli? Tawalli ila naw'il muwala. Salah satu jenis dari muwala. Apa muwala? Dia bingkainya lebih luas. Loyalitas atau yang disebut dengan al-muwala, dia memiliki bingkai yang lebih luas. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh, "Wa al-muwalatu ma'naha an tattakhidahu waliya." Muwala itu artinya adalah kalian jadikan orang kafir itu sebagai wali, sebagai orang dekat kalian. Dan muwalatul musyrikin, memberikan loyalitas kepada al-musyrikin, wa mahabbatul musyrikin, ini muharramah, hukumnya adalah haram, dan merupakan kabiratun minal kabair, salah satu dari dosa-dosa besar. Waqad tasilu ila ar-riddati wal kufur. Dan pada salah satu bentuk dan jenisnya itu bisa mengantarkan seorang kepada kemurtadan dan keluar dari al-Islam. Ini bingkai muwala yang luas. Dan dalam al-muwala yang luas tadi padanya terdapat apa yang disebut dengan tawalli. Fattawalli juzu' minal muwala. Tawalli adalah bagian dari muwala. Bagian dari muwala. Bagian dari memberikan loyalitas. Bagian dari memberikan kecintaan. Dan dhabitnya yaitu bingkai dari tawalli yang merupakan kufur dan ridda ini yaitu memberikan kecintaan kepada kesyirikan atau pelaku kesyirikan atau tidak memberikan kecintaan kepada kesyirikan akan tapi dia membela orang musyrik dalam melawan orang al-Islam. Dalam melawan orang Islam. Yaitu zuhurul musyrikin alal muslimin. wa mu'awanatuhum wa munasaratuhum. Membela orang musyrik, membantu orang-orang musyrik, membantu orang-orang kafir, apakah dengan potensi yang ada pada dirinya, apakah dengan hartanya, apakah dengan pendapatnya, apakah dengan tenaga dan kekuatannya dalam menghancurkan al-Islam. Ini yang disebut dengan at-tawalli. At-tawalli kufrun wa riddatun. Allah kufur dan ridda, dan dia nau minal muwala. Satu bentuk dari muwala. Dari sini kita ketahui bahwa di antara bentuk muwala ada yang bukan kufrun dan ridda, ya. Di antara bentuk muwala, di antara bentuk memberikan loyalitas, ada yang tidak jatuh kepada kekufuran dan ridda. Begitu bukan? Dan muwala yang bukan tawalli, memberikan loyalitas yang bukan termasuk dari tawalli, yang mana tawalli ini hukumnya kufur dan ridda. Seperti misalnya mahabbatu ahli syirk li ajli dunia, mencintai pelaku kesyirikan karena dunia yang ada pada dia. Karena dunia yang ada pada dia. Dan tidak ada di situ unsur membela si musyrik dalam menghadapi muslim. Tidak ada di situ unsur membantu musyrikin dalam menghancurkan kaum muslimin. Jelas? Kenapa? Karena kalau di situ ada unsur membantu musyrikin dalam melawan kaum muslimin, maka dia bukan tergolong dari muwala yang hukumnya haram, tapi dia termasuk dari muwala yang hukumnya kufur dan ridda, disebut juga dengan apa? Tawalli. Disebut juga dengan tawalli. Jelas ya? Nah, dalil akan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada sebagian ayat yang sudah kita baca, di mana Allah Jalla wa Ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengambil musuhku dan musuh kalian sebagai wali kalian yang kalian berikan kepada mereka kecintaan. Ayat ini berbicara tentang satu kisah di mana pada salah satu peristiwa dari sejarah perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau satu hari ingin mengirim pasukannya untuk menyerang Makkah. Dan pada kesempatan itu ada seorang sahabat yang mengetahui keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dia adalah Hatib bin Abi Balta'ah. Dan dia memiliki keluarga dan harta di kota Makkah. Lalu dia kirim utusan untuk membocorkan rencana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membocorkan rencana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelasnya adalah perbuatan maksiat dan merupakan kabirah, dosa besar. Pak Umar ketika itu radhiyallahu taala an, ketika mengetahui apa yang diperbuat oleh Hatib, karena Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pergilah utusan Rasulullah untuk menangkap utusan dari Hatib ini. Kemudian ditangkaplah, kemudian diketahuilah bahwa yang membocorkan rencana Nabi di sini adalah Hatib. Maka dipanggillah Hatib, kemudian Rasulullah bertanya kepada Hatib. Maka Nabi bertanya kepada Hatib, "Ma hamalaka ala dzalik?" Apa yang melandasimu melakukan perbuatan ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak langsung menghukum. Melainkan beliau yastafsir. Beliau bertanya, "Apa alasannya? Apakah disebabkan oleh karena kecintaanmu kepada orang-orang musyrikin dan kebencianmu kepada Islam?" Itu ini adalah apa? Ala kufrun wa riddatun. Kan tapi Hatib mengatakan, "Ma hamalani ala dzalika?" Yang melandaskan apa yang aku perbuat ini tidak lain bukan disebabkan karena aku cinta kepada kesyirikan dan benci kepada Islam, melainkan disebutkan alasannya, yaitu dikarenakan tidak ada seorang pun dari sahabat engkau ya Rasulullah kecuali dia memiliki seorang penolong di kota Makkah yang dia melindungi saudara-saudaranya dan hartanya di Makkah kecuali saya. Saya tidak memiliki siapa-siapa melindungi keluargaku yang masih ada di Mekah dan hartaku. Maka aku ingin dengan apa yang aku perbuat ini untuk ada yang bisa melindungi harta dan keluargaku di Mekah. Asyahid yang dimaukan dari kisah ini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tulquna ilaihim bil mawaddah. Dalam ayat tersebut, jangan kalian ambil musuhku dan musuh kalian sebagai wali. Di mana kalian berikan kepada mereka kecintaan. Maksudnya di sini apa yang diperbuat oleh Hatib? Apa yang diperbuat oleh Hatib? Allahu jalla wa ala masih memanggil Hatib dengan sebutan apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Maka dari keterangan ini, ya, bahwa al-mualah, mujarrad al-mualah, sekedar mualah memberikan kecintaan kepada al-musyrikin li ajl dunia yang ada pada mereka, laisa kufran waridda, dia bukan merupakan kekufuran dan dia bukan merupakan bentuk kemurtadan, bahkan dialah perkara yang haram, muharram, perkara yang diharamkan dan termasuk dari kabiratu minal kabair, termasuk dari dosa besar, dari dosa-dosa besar yang ada. Dalilnya ayat yang tadi. Gimana? Allah Jalla wa'ala masih memanggil Hatib. Meskipun apa yang diperbuat oleh Hatib. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, bahwa Hatib memberikan apa? Kecintaan. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Tetapi tatkala Nabi SAW mengetahui bahwa apa yang diperbuat Hatib itu bukan dikarenakan kecintaan kepada syirik. Bukan dikarenakan kebencian kepada Islam. Ya. Maka seperti yang disebutkan dalam riwayat yang lain, ketika Umar berkata, "Da'ni ya Rasulullah adribu 'unuqa hadzal munafiq." Biarkan aku wahai Rasulullah, aku penggal kepala si munafik ini. Nabi menahan apa yang diinginkan oleh Umar. Kemudian Nabi mengatakan, "Tidak tahukah engkau wahai Umar bahwa Allah Subhanahu wa taala ittala 'ala ahli Badar, wa Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang perihal orang-orang yang pernah ikut perang Badar dan Allah Jalla wa 'ala mengatakan, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Perbuatlah apa yang kalian suka, sungguh aku telah ampuni kalian. Dan Hatib adalah salah seorang sahabat yang pernah turut serta dalam perang Badar. Syahid dari apa yang diuraikan di sini bahwa ya, penting bagi kita untuk kita bedakan antara apa? Al-mualah yang itu hukumnya haram, muharram dan kabiratu minal kabair, dengan mualah yang itu merupakan kekufuran dan ridda yang disebut dengan istilah at-tawalli. Hadis yang dimuliakan Allah. Yang berikutnya adalah pembahasan tentang macam-macam orang berkenaan dengan al-wala'u wal-bara'. Bahwa manusia berkenaan dengan prinsip akidah yang agung ini, tarafan wa wasat. Ada tiga kelompok. Dua kelompok mereka menyimpang. Yang pertama ghulu, mereka mengambil jalan berlebih-lebihan. Dan yang kedua, mereka terlampau menerlantarkan. Yang kelompok yang ketiga adalah ahlul wasatiyah wal i'tidal, yaitu mereka yang menempuh jalan dan prinsip keadilan, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Yang pertama yaitu orang-orang yang ghulu dalam prinsip al-wala wal-bara, hingga mereka memasukkan perkara-perkara yang bukan termasuk dari al-wala wal-bara sebagai bagian dari wala wal-bara. Mereka memasukkan perkara-perkara yang bukan termasuk dari wala wal-bara, mereka anggap itu sebagai wala wal-bara. Yang ada dalam kamus kelompok yang pertama ini adalah bahwa seorang muslim itu tidak boleh bersentuhan sama sekali dalam kehidupannya, dalam kesehariannya, dalam pergaulannya, dalam jual belinya, dalam hidup bernegaranya. Meskipun itu kembali, maslahatnya kembali kepada kaum muslimin, kepada orang-orang musyrikin. yaitu mereka menganggap bahwa al-wala wal-bara adalah infisalun tam, keberlepasan secara totalitas dari al-musyrikin, al-kuffar, al-yahud, wal-nasara ataupun yang selain. Sehingga dari sikap ghulu mereka ini, mereka pun memasukkan poin-poin yang sebenarnya itu mubah dan dibolehkan dalam Islam dalam berinteraksi dengan orang-orang kafir. Mereka anggap itu sebagai bentuk wala kepada orang kafir, sehingga dari situ mereka akhirnya menuduh kaum muslimin dengan an-nifaq, menuduh kaum muslimin dengan al-kufur, ar-riddah, karena anggapan mereka yang salah tadi. Di antaranya ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah as-sulh ma'al musyrikin, mengikat perjanjian damai dengan orang-orang al-musyrikin, di mana sebagian orang-orang yang mereka ghulu dalam al-wala wal-bara, mereka menuduh bahwa mengikat ikatan damai untuk tidak saling serang, untuk tidak saling mencari kesempatan dalam artian melumpuhkan dengan diam-diam terhadap orang-orang musyrikin, bahwa yang demikian itu adalah bagian dari al-wala. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tasalah al-mal musyrikin, beliau mengikat perjanjian damai dengan orang-orang musyrikin, sebagaimana yang kita ketahui bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat perjanjian damai dengan orang-orang Yahud. Dia mengikat perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah, sampai mereka yang memutus perjanjian. Baru ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusir mereka dari tempat-tempat tinggal mereka. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, kata beliau, hafizahullah taala, "Walau waqtu bil ahdi la waqta Rasul sallallahu alaihi wasallam lahum." Andaikan orang-orang musyrikin itu, orang-orang Yahud itu, mereka menunaikan janji mereka, menjaga janji damai mereka dengan kaum muslimin ketika itu, tentulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menjaga janji damai beliau dengan mereka dan tidak memerangi dan juga tidak mengusir mereka. Nah, sebagian orang menganggap mengikat perjanjian damai dengan orang-orang musyrikin al-kafirin bahwa itu adalah bagian dari al-wala dengan orang-orang kafir. Bagaimana kita melihat hatta para ulama kita rahimahumullah nalahum minal adha, kebagian tajamnya lisan dari lidah ataupun pena mereka, yaitu ketika para ulama kita rahimahumullah memfatwakan bolehnya mengikat perjanjian damai dengan al-Yahud dalam qadiyat Filistin, dalam perihal permusuhan dengan orang-orang al-Yahud di negara Israel, ya, di mana mereka merampas hak dan kebebasan saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Bagaimana ketika itu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala dituduh dengan tuduhan an-nifaq, dituduh dengan tuduhan al-kufur dan yang semisalnya, padahal mereka telah menetapkan wala wal bara di luar dari koridor. Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup bagi kita, beliau juga mengikat perjanjian damai dengan orang-orang al-musyrik. Begitu juga yang lebih buruk dan lebih jauh lagi, yaitu menganggap bahwa tidak boleh ada al-bay' wa syirah, tidak boleh ada jual beli, ekspor, impor dengan orang-orang al-kafirin, al-musyrikin. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau wafat, ini cukup sebagai bantahan bagi mereka, wa dir'uhu marhunun inda yahudi. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan baju besinya ketika itu digadaikan pada orang Yahudi untuk ditukar dengan makanan untuk keluarga. Dan tentunya bagian dari gadai, menggadaikan, ini bagian dari al-bay' wa syira', bagian dari jual beli. Dan juga ayol hadirin dimuliakan Allah, berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin, ini diperintahkan dalam Islam. Jangan seorang ketika dia menancapkan permusuhan kepada orang-orang musyrikin, artinya seorang muslim bebas sewenang-wenang berbuat kezaliman terhadap orang-orang musyrik. Enggak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu, i'dilu wa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian kepada satu kaum menjadikan kalian tidak bersikap adil. Bersikap adillah kalian karena sungguhnya demikian itu lebih dekat dengan ketakwaan. Dan berbuat baik kepada orang kafir yang berbuat baik kepada muslim, ini bukan bagian dari wala kepada mereka. Dimana sebagian orang menganggap bahwa perbuatan ini adalah bagian dari wala. Tak boleh kalau ada orang kafir tetangga kita, misalnya dia ngasih makanan kepada kita, kemudian kita ambil, kemudian giliran kita punya makanan, kita tidak mau mengasih mereka dengan alasan kalau kita kasih kepada mereka, kita berbuat baik kepada mereka, yang ujung-ujungnya dia menganggap bahwa itu adalah wala kepada orang kafir. Jelas ini adalah salah dan keliru. Orang kafir mengucapkan, hai fulan, apa kabar? Kemudian dia mengatakan, sialan lo. Dikarenakan apa? Ihtirah. Dia terbakar dengan wala al-bara, tapi yang keluar dari tuntunan syariah. Maka beragama itu penting. Tapi jangan lupakan bahwa penting juga seorang beragama harus dalam bimbingan. Beragama dengan bimbingan. Bimbingan yang benar. Dan diantara bentuk sikap kelewatan dalam beragama adalah sikap kelewatan dalam al-walawan wal-bara. Menganggap bahwa tidak boleh berbuat baik kepada orang kafir yang berbuat baik kepada orang Islam. Karena sungguhnya hal ini bukan termasuk dari wala kepada mereka, melainkan mimbabil mukafa'ah, membalas, termasuk dari bagian membalas kebaikan dengan kebaikan. Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah Azza wa Jal, dia tidak melarang kalian dari orang-orang yang mereka itu orang-orang kafir, dan tidak memerangi kalian dalam perkara agama, dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Allah tidak melarang kalian untuk kalian berbuat bir, berbuat baik, bukan mawaddah. Jadi tidak ada korelasi dari yang namanya berbuat baik itu berarti cinta, tidak. Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik itu adalah bagian muqabalatul ihsan bil ihsan, membalas kebaikan dengan kebaikan, dan bagian dari akhlak al-islamiyah yang diperintahkan. Nanti kita akan ambil juga beberapa contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak melarang kalian antabarrum wa tuqsitu ilaihim, berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Perhatikan bagaimana Allah tutup ayat ini, innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kalau kita kembalikan pembahasan ini kepada atau ayat ini kepada kaidah kita dalam pembahasan al-asma' wa sifat, berarti orang yang berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada dia dari orang-orang kafir, dia mendapatkan mahabbatullah subhanahu. Dia mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal apa yang dia perbuat? Berbuat baik kepada, bukan kepada orang Islam. Berbuat baik kepada siapa? Kepada orang kafir. Lalu bagaimana kalau yang kalian perbuat, kalian yang kalian baiki itu adalah al-mu'minin, al-muslimin, al-muwahidin? Bukankah itu akan mendapat lebih? Ada lebih mengundang kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Alaysa kadzalik ya jamaah? Bukankah demikian ikhwan? Kalau berbuat baik kepada orang kafir yang dia berbuat baik kepada kita, itu mengundang kecintaan Allah. Lalu bagaimana kalau yang kita baiki itu adalah sesama al-muwahidin, ahli tauhid, al-muslimin? Bukankah itu lebih mengundang kecintaan Allah Jalla wa'ala kepada kita? Nah, begitu juga yang termasuk apa yang dianggap oleh mereka sebagai bagian dari wala, padahal itu bukan wala kepada orang kafir. Yaitu an yata'allafuhum, yaitu merangkul mereka. Merangkul mereka, memomong mereka. Dan ini sya'nu ulatul umur, yaitu kerjaannya para pemerintah, para pemimpin negeri, yaitu mentaklif, merebut hati orang-orang kafir sehingga akhirnya mereka masuk ke dalam al-Islam. Bagaimana dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberikan pemberian yang banyak kepada Sofwan bin Umayyah dari harta ghanimah dari perang Hunain. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan harta yang banyak sekali pada Sofwan bin Umayyah ini adalah orang kafir. Padahal Sofwan bin Umayyah ini adalah orang kafir. Sampai-sampai dikisahkan bahwa Nabi SAW bagi Sofwan sebelum itu adalah abghadun nasi ilaih, adalah orang yang paling dibenci, orang yang paling Rasulullah SAW benci. Fama zala yu'ti hatta aslaman min ahabbin nasi ilaih. Tapi Nabi terus memberi kepada Sofwan, terus dikasih pemberian kepada Sofwan. Mimbah ta'lif dalam rangka untuk merangkul hatinya. Sampai akhirnya jadilah Nabi SAW sebagai orang yang paling dicintai oleh Sofwan bin Umayyah. Sehingga dia pun masuk Islam, wahasun Islam. Begitu juga kisah Sumama bin Usal, seorang pemimpin Yamamah. Bagaimana Nabi SAW ketika para sahabatnya menangkapnya, kemudian diikatlah dia di masjid Rasulullah SAW. Kemudian Nabi pun berbuat baik kepadanya. Tahukah kalian siapa yang kalian tangkap ini? Dialah pemimpin Yamamah. Kemudian diberikan dari Al-Ma'ruf, dibuatkan makanan, diberikan susu. Kemudian ditanya apa yang kau mau. Kemudian sampai akhir kisah, Sumamah itu pun dilepaskan. Dilepaskan oleh Rasulullah SAW, wahuwa kafir, dan dia adalah orang kafir, dan dia telah membunuh sekian-sekian dari sahabat Rasulullah SAW. Hingga akhirnya dia pun masuk Islam, kemudian dia pun akhirnya memboikot pengiriman makanan yang biasa dikirim ke kota Mekah, hingga orang-orang kafir Mekah ketika itu mengeluh pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan syafaat agar Sumamah kembali mengirimkan bantuannya kepada kota Mekah. Sehingga hafuna Islamuhu, sehingga baiklah Islamnya Sumamah ketika itu. Berbuat baik. Yata'allafuhum. Dan itu bukan termasuk dari al-mu'alah. Bukan termasuk dari bentuk memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir. Dan juga disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, wa kadzalika la mani'a min an natazawwaj min al-muhsanat min al-kitabiyyat wa la mani'a annana na'kula min dhaba'ihi ahli al-kitab. Dan juga bukan termasuk dari mualah dan tidak terlarang seseorang menikahi wanita baik-baik dari ahlul kitab. Seorang menikahi wanita baik-baik dari ahlul kitab. Yang dimaksud dengan wanita baik-baik yaitu wanita yang muhsan, yang menjaga kehormatan dirinya. Bukan orang dari ahlul kitab Kristen ataupun Yahud misalnya. Ya, akan tapi dia adalah orang yang mengumbar auratnya, mengumbar syahwat. Lah, melainkan dia wanita yang baik-baik dari ahlul kitab. Wala mani amin anna kula min dabaihim. Dan juga tidak terlarang seorang muslim makan dari sembelihan mereka. Begitu pula berbuat baik kepada orang tua yang kafir, bukan termasuk dari bentuk mualah. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, qala wajibu 'alal waladi an yuhsinu ila walidihi al-kafir wa yabarru bih. Dan wajib bagi seorang anak untuk berbuat baik kepada orang tuanya yang kafir dan berbakti kepadanya meskipun orang tuanya itu kafir. Nah, ini kewajiban seorang anak kepada orang tuanya sampai dalam kondisi orang tuanya masih dalam kondisi kafir sekalipun. Dan ini lebih sesuai digolongkan kepada bentuk al-mukafa'ah, membalas kebaikan dengan kebaikan, ketimbang digolongkan ke dalam koridor mualah. Sebagian orang menggolongkan ini bagian dari mualah, bahwa berbuat baik kepada orang tua yang kafir itu adalah memberikan loyalitas. Tidak. Karena Allah Jalla wa'ala katakan dalam surat Luqman, wassayna al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wa'nan ala wa'nin wafisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayhi. Dan kami wasiatkan kepada manusia terhadap kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya masa demi masa, kemudian menyusuinya selama 2 tahun, hendaknya manusia itu bersyukur kepadaku, yaitu kepada Allah, dan dia juga bersyukur kepada kedua orang tuanya. Dan dikisahkan juga pada sebuah kisah, yaitu tentang Islamnya Sa'ad bin Ubadah, di mana sebagian kita juga tentunya sudah mengetahui bahwa Sa'ad bin Ubadah ini adalah di masa hidupnya dia seorang yang barun biwalidatih, orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Nah, ketika sesaat ini masuk al-Islam dan ibunya tetap dalam keadaan kafir, ibunya mengancam. Sang ibu mengancam dengan ancaman la tada'an nadinaka hadza aw la aqula wala ashraba hatta amuta fata'ayyara bi atau fatu'ira bi. Hendaknya engkau tinggalkan agamamu ini, agama Muhammad, atau aku tidak akan makan dan tidak akan minum sampai aku mati, sehingga kamu dicela oleh orang-orang disebabkan karena aku. Fayuqal qatilu ummi, sehingga orang-orang mengatakan, lihat saat inilah orang yang telah membunuh ibunya. Lihat bagaimana ibunya telah berbuat makar kepada dia. Maka Sa'ad pun berkata, kata Sa'ad, la taf'ali ya ummah fa innani la ada' dini hadha li syai', jangan kau lakukan ini wahai ibuku, karena sungguhnya aku tidak akan meninggalkan agamaku ini untuk satu alasan apapun juga. Pamaka tatalata ayyamin la ta'kul wa la tashrab hatta ishtaddat juhduha. Lalu berlalulah 3 hari 3 malam dia tidak makan dan tidak minum, hingga akhirnya ya, semakin parahlah keadaan ibunya ini. Falamma ra'a sa'ad dzalika minha qala ya umma ta'lamina wallahi law kanat laka 100 nafsin fa kharajat nafsan nafsan ma taraktu dini hadza li syai'in fa in syi'ti faquli wa in syi'ti la ta'quli fa akalat wa syaribat. Maka ketika Sa'ad melihat kondisi ibunya sudah sedemikian parah seperti ini, Sa'ad pun berkata, wahai ibuku, tahukah engkau, sungguh demi Allah, andaikan engkau wahai ibu memiliki 100 nyawa, kemudian nyawamu keluar 1 persatu, aku tidak akan pernah meninggalkan agamaku ini. Maka kalau kamu mau, kamu makan. Kalau kamu mau, silahkan kamu tidak makan. Maka si ibu pun akhirnya makan dan minum. Kalah ibu. Kemudian akhirnya Allah Azza wa Jalla menganugerahkan Islam kepada ibunya. Maka tatkala ibunya wafat, datanglah Sa'ad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, hal atasaddaqu anha, apakah aku boleh bersedekah untuk ibuku? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, naham tasaddaq anha, ya silakan untuk kamu bersedekah untuk ibumu. Asyahid dari kisah Sa'ad ini adalah bahwa mentaati atau berbuat baik kepada orang tua dan berbuat al-ihsan kepada orang tua yang kafir, itu bukan termasuk dari bentuk al-wala yang diharamkan. Bahkan berbuat baik kepada kedua orang tua selagi bukan mengikuti kemauan orang tua untuk kufur, untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa demikian itu justru diperintahkan oleh al-Islam sebagaimana yang disebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Kemudian ayuhal hadirun yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang terakhir yang juga dianggap oleh sebagian orang yang ghulu bahwa itu termasuk dari al-wala terhadap orang-orang musyrikin adalah al-mufawadah ma'al kuffar, yaitu kunjung mengunjungi, di mana orang-orang kafir berkunjung kepada al-muslimin, kemudian atau sebaliknya, di mana sebagian orang menganggap bahwa hal yang demikian itu minal muwala terhadap orang-orang kufar, terhadap orang-orang kafir. Padahal yang demikian itu bukan termasuk dari muwala terhadap orang-orang kafir selagi kemaslahatannya adalah untuk al-Islam wal muslimin. Sebagaimana sebagian ru'us, yaitu pemimpin-pemimpin negara-negara al-Islam, dikunjungi oleh pemimpin negara-negara kafir, atau sebaliknya berkunjung pada negara-negara kafir, kemudian mereka berkumpul untuk satu pertemuan di mana kemaslahatannya untuk Islam kaum muslimin, kita melihat ada orang-orang yang akhirnya menuduh pemimpin-pemimpin Islam itu bahwa mereka telah kafir, bahwa mereka telah memberikan loyalitasnya kepada orang-orang al-musyrikin. Padahal yang demikian itu bukan termasuk dari bentuk wala kepada orang-orang musyrikin sama sekali. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, kata beliau, qala wa kanat wufudul kuffar tafit ila nabi sallallahu alaihi wasallam fil madinah, dan dahulu di zaman Rasulullah tamu-tamu dari orang-orang kafir itu datang mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Hatta dakhulu alaihi fil masjid wa tafawadu ma'ahu. Sampai mereka pun masuk menemui Nabi di masjid dan berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama raddahumur rasul. Nabi pun tidak mengusir mereka. Bal kana yatafawad ma rusulil kuffar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan utusan-utusan dari orang-orang kafir tersebut. Berkumpul dengan utusan-utusan orang-orang kafir tersebut dalam urusan di mana kemaslahatannya itu kembali kepada al-Islam wal muslimin. Maka wajib bagi para talabatul ilm dan bagi al-muslimin umuman untuk dia memahami ya perkara ini. Bahwa al-ghulu dalam wal-wala wal-bara itu akan menyeret seorang ya kepada kesalahpahaman dalam agama hingga menyebabkan ya musibah yang besar di mana sebagiannya bisa berujung kepada at-takfir, mengkafirkan sama kaum muslimin, bahkan mengkafirkan pemimpin kaum muslimin. Padahal sebabnya adalah kembali kepada kurangnya pemahaman dia terhadap dhabit dari wala wal bara. Kurangnya pemahaman dia terhadap ya perkara dari al wala wal bara. Ini yang kedua, yaitu orang-orang yang tidak menganggap al-wala wal-bara itu sebagai bagian dari al-Islam dan menganggap manusia seluruhnya sama. Menganggap manusia seluruhnya sama. Dan menganggap bahwa yang menyatukan mereka adalah al-insaniyah. Bahwa mereka adalah anak keturunan Adam. Dan dalam anggapan kelompok yang kedua ini bahwa tidak boleh seorang untuk dia membenci orang lain dengan sebab apapun, apalagi dengan sebab agama. Bahkan mereka lebih jauh lagi, mereka menuduh bahwa prinsip al-bara itu sebagai ajaran yang menanamkan kebencian. Menanamkan kebencian. Dan menuduhnya sebagai bentuk dari irhab yang diharamkan. Padahal al-bara yang sesuai dengan syarat dan ketentuan itu adalah bagian dari ajaran Islam dan bukan bagian dari al-irhab. Irhab itu terorisme yang diharamkan. Yang jelas, kelompok yang kedua ini juga menyimpang. Karena menganggap bahwa tidak ada al-wala wal-bara. Bahkan sebagian dari mereka berusaha untuk mencabut prinsip al-wala wal-bara apabila mereka mampu. Mereka ingin mencabut prinsip al-wala wal-bara hatta dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah mereka yang berdiri di atas konsep keadilan, yaitu ahlul wasatiyah, yaitu orang-orang yang adil, yaitu mereka yang menganggap wajibnya memberikan al-wala wal-bara lillahi wa fillah, karena Allah dan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan yang dituntunkan oleh syariat. Ini pembahasan kita berkenaan dengan konsep-konsep al-wala'u wal-bara'. Pembahasan yang berikutnya, setelah kita singgung tentang aqsamun nas fil wala wal-bara' di hadapan antum, itu ada dua bab tentunya, itu pada halaman 11 dan pada halaman 28. Di halaman 11, fenomena yang tampak dari sikap wala terhadap orang-orang kafir, yaitu tanda dan indikator dari adanya bentuk al-wala terhadap orang-orang al-kafir. Sebagiannya itu muharramah dan ada sebagiannya itu adalah riddah. Nah, seperti yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala pada poin yang keempat di halaman yang ke-14. Ya, di situ disebutkan oleh Syekh membantu orang kafir dan menolong mereka dalam usaha melawan kaum muslimin seperti mengirim bantuan kepada orang-orang kafir dan melindungi orang-orang kafir. Kata beliau, ini termasuk hal yang membatalkan keislaman dan menyebabkan seorang menjadi murtad. Kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian. Ini bagian yang murtad. Dan yang lainnya sampai yang ke-10 adalah muharrama wa kabiratun minal al-kabair. Dan kita tidak akan baca satu persatu, ikhwan, berhubung waktunya yang sempit. Yang disebutkan di situ ada 10 poin pada fenomena yang tampak dari sikap wala wal barok terhadap orang-orang kafir. Singgung di antaranya juga yang perlu dijadikan perhatian oleh kita. Naam. Seperti masalah kepergian ke negeri kafir dengan tujuan wisata dan bersenang-senang, dan itu dijelaskan oleh beliau, dan juga tasyabbuh bihim, menyerupai mereka, bukan hanya dalam cara berpakaian saja, tapi juga dalam berbicara, ya, mengutip bahasa-bahasa mereka, ya, dan gaya bicara mereka tanpa hajat dan kebutuhan, ar-ritanah bilughatihim, berbangga-bangga dengan bahasa mereka, berbangga-bangga dengan bahasa mereka, bukan berbangga dengan bahasa al-Islam wal-Muslimin, tapi berbangga-bangga dengan bahasa mereka, yang ini dengan bahasa Inggrisnya, yang ini dengan bahasa Perancisnya, yang ini dengan bahasa Cinanya, bahasa Mandarinnya, tanpa hajat dan kebutuhan. Ya, babitnya tanpa hajat dan kebutuhan. Ini juga diantara poin dari fenomena al-wala wal-bara, yaitu memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Yang wajib bagi kita untuk kita perhatikan. Nah. Dan sedikit catatan terhadap terjemahan yang ada pada antum, yaitu pada poin yang ke-11. Ini saya tidak dapati dari kitab aslinya. Wallahu a'lam apakah ada perbedaan asli kitab, ya, di mana terjemahan ini merujuk kepada kitab bahasa Arab yang mana nuskhahnya berbeda dengan nuskhah yang saya pegang, ya. Karena pada nuskhah yang saya pegang atau pada naskah yang saya pegang itu enggak ada poin yang jelas. Jadi saya tidak tetapkan dan tidak saya nafikan. Ya, wallahu a'lam dengan poin yang ke-11 ini. Kemudian setelah poin yang ke-11 yaitu pada halaman yang ke-28, di situ al-muallif menyinggung ada sampai 10 poin. Ini bisa antum baca. Itu tentang fenomena yang tampak dari sikap wala terhadap kaum muslimin. Itu tanda-tanda wala seorang muslim kepada saudaranya. Tanda-tanda seorang memberikan loyalitas kepada al-muslimin. Dan disebutkan ayat-ayat dan juga dalil-dalilnya. Hijrah ke negeri kaum muslimin dan meninggalkan negeri kaum kafirin dalam rangka untuk membawa agama. Nah, ini berhubung waktu yang singkat, saya tidak bisa ulas, dan antum bisa baca pada kitab ini insyaallah. Dan juga termasuk dari sikap loyalitas kepada kaum muslimin adalah berusaha menolong dan membantu kaum muslimin dengan jiwa, harta, dan lisan dalam segala hal yang mereka butuhkan dalam urusan agama maupun dunia. Dan seterusnya, seperti merasakan sakit yang dirasakan oleh sama kaum muslimin, ikut bergembira dengan kegembiraan mereka, menyampaikan nasihat kepada kaum muslimin, menyukai kebaikan pada mereka, tidak berkhianat dan tidak menipunya, ya, menghormati dan memuliakan kaum muslimin dan tidak merendahkan dan juga tidak mencela sama kaum muslimin, tidak mengolok-olok dengan lakop-lakop, dengan julukan-julukan, ya, bahwa al-muslimin terlebih lagi al-sunnah hendaknya dia lawan yang paling jauh dari memberikan julukan-julukan kepada sama kaum muslimin, dari julukan-julukan yang buruk. Begitu juga senantiasa bersama-sama dengan mereka, baik dalam keadaan sempit maupun lapang, susah maupun senang, dan mengunjungi, saling kunjung mengunjungi sama kaum muslimin, senang bertemu dan berkumpul dengan mereka, dan bersikap lemah lembut terhadap kaum muslimin, menghargai hak-hak kaum muslimin. Dan juga termasuk dari sikap loyal kepada kaum muslimin adalah mendoakan kaum muslimin dan memohonkan ampunan untuk mereka. Ini secara singkat saja saya baca, karena apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan itu cukup. Dan ba'da adh-dhuhr, pembahasan yang penting yang tidak bisa dilewatkan karena Masalah ini juga perlu dibahas adalah pada pembahasan yang terakhir. Ini kita akan baca. Saya harap ikhwan sekalian dimuliakan Allah bisa duduk sebentar lagi untuk membahas pembahasan yang terakhir yang dibahas oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitab ini, yaitu berkenaan dengan aqsamun nas fi ma yajibu fi haqqihim minal wala wal bara. Kalau manusia itu ada tiga kelompok. Kalau manusia itu ada tiga golongan berkenaan dengan kita memberikan wala wal bara kepada mereka. Seperti nanti akan disinggung oleh al-muallif, dan kita tidak ya segerakan saat ini, insyaallah kita ambil pembahasannya ba'da az-zuhur, setelah kita sholat zuhur langsung. Dan untuk sementara waktu kita istirahat sebentar sampai ba'da zuhur. Wal naktafi ila huna, kita cukupkan sementara ini sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa ba'd. Jazakumullahu khairan kepada antum sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua. Dan insyaallah taala kita akan ambil pembahasan yang terakhir dari ulasan kita terhadap kitab Al-Wala'u wal-Bara'u fil Islam karya Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan. Al-Fauzan. Hadirin sekalian dimuliakan Allah, setelah apa yang saya upayakan untuk saya uraikan dan apa yang telah diuraikan adalah berisikan mukaddimah serta tambahan. Dan disebutkan oleh Syekh dalam mukaddimah kitab, beliau masuk kepada pembahasan hal yang berkaitan dengan bentuk-bentuk mudaharat, mualatul kuffar, fenomena dan bentuk memberikan al-wala kepada orang-orang kafir. Beliau menyebutkan dalam kitab beliau ada 10 bentuk, dan saya harap kepada hadirin insyaallah taala apa yang ada pada antum dari terjemahan itu bisa dibaca. Beliau juga menjelaskan tentang bentuk-bentuk dari mualatul mu'minin, dari fenomena memberikan loyalitas kepada orang-orang yang beriman, dan ini yang wajib bagi kita semua. Dan beliau sebutkan juga ada 10 macam. Kemudian beliau menyinggung masalah yang berkaitan dengan tanbih, sebuah catatan. Nah, ini juga sudah saya bahas pada ikatnya dalam uraian yang tadi saya telah kedepankan di awal pembahasan, dan ini tidak akan kita singgung kembali. Yaitu di mana Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan bukan berarti kita bara'ah, berlepas diri dari orang-orang kafir, bahwa seorang muslim jatuh kepada mendzalimi orang-orang kafir dan tidak membalas kebaikan dengan kebaikan, yaitu membalas kebaikan orang-orang kafir yang berbuat kepada kita. Karena hal yang demikian itu justru diperintahkan oleh Al-Islam sebagaimana yang disebutkan pada ayat yang telah kita baca. Di akhir pembahasan dari kitab kita ini, beliau menyinggung tentang aqsamun nas, macam-macam orang. Fima yajibu fi haqqihim minal wala wal bara. Macam-macam orang yang wajib bagi kita untuk kita berikan kepada mereka, apakah wala kita ataukah barok kita. Karena tentunya manusia berbeda. Ada yang kita berikan kepadanya wala kita secara total. Ada yang kita berikan kepadanya barok kita secara total. Ada yang sebagian-sebagian. Kata beliau, qala an-nasu fil wala'i wal bara' ala thalathati aqsam. Manusia berkenaan dengan masalah ini ada 3 golongan. Jadi penting bagi kita untuk kembali kepada tafsilat para ulama, pendetilan-pendetilan para ulama, dan merujuk kepada para ulama al-kibar ar-rasikhina bil ilm, mereka yang kokoh ilmunya, kokoh pijakannya dalam ilm, sehingga tidak ya, goyah seorang dalam memberikan al-wala wal-bara hingga akhirnya dia salah memberikan al-walanya atau salah dalam memberikan al-bara'nya, melainkan harus sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh al-Islam. Yang pertama kata beliau, qal man yuhab mahabbatan khalisatan la mu'ada ma'aha. Golongan yang pertama adalah mereka yang wajib kita berikan kecintaan secara total. Dan kecintaan itu merupakan kecintaan yang tidak ada sedikit pun permusuhan padanya. Artinya, golongan yang pertama ini yang kita berikan kepadanya hanyalah kecintaan. Siapa mereka? Yaqul, kata beliau, qala wa humul mu'minun al-khullas min al-anbiya was-siddiqin wash-shuhada was-salihin. Yaitu orang-orang mukmin yang murni keimanannya dari para nabi, para siddiq, para syuhada dan orang-orang saleh. Wa fi muqaddimatihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam barisan pertama golongan ini adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh seorang muslim ada dalam hatinya walau setitik kebencian kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu tajibu mahabbatuhu a'zam min mahabbatin nafsi wal waladi wal walidi wan nasi ajma'in. Karena dalam hal ini, yaitu berkaitan dengan Nabi Muhammad, wajib seorang mencintai beliau dengan kecintaan yang melebihi dari kecintaan dia kepada dirinya sendiri. Dan dari kecintaan kepada anaknya, dan dari kecintaan kepada bapak dan sekalian manusia. Terus yang dimuliakan Allah, ini orang yang wajib bagi kita untuk kita berikan kecintaan yang paling tulus. Kecintaan yang totalitas. Kecintaan yang tidak ada padanya walau sedikit pun bentuk kebencian. Siapa dia? Yaitu mereka yang disebutkan yang berada pada barisan pertama mereka adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala thumma zawjatu ummatil mu'minin. Kemudian setelah Nabi kita yaitu para istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibunya orang-orang yang beriman, wa azwajuhu ummahatukum, dan istri-istri beliau adalah ibu-ibu kalian. Wa ahlul baiti at-thayyibin, dan juga para ahli baitnya. Ahlul baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan istri-istri beliau termasuk dari ahlul baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sahibatuhu al-kiram, dan para sahabatnya yang mulia, khususan al-khulafa ar-rasyidin, terlebih lagi para khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk, yaitu yang empat, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Wa baqiyatul 'ashara, dan para sahabat yang lainnya yang dikumpulkan dalam 10 orang yang mereka mubasysyirina bil jannah. Direkomendasikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai calon penghuni surga. Ya, disebutkan dalam satu bait syair, Aliun wa tsalatsatu wa ibnu Aufin wa sa'dun minhum wa kadza sa'idu kadzaka Abu Ubaidah fa huwa minhum wa Talhatun wa Zubair fala mazidu. Ini 10 orang sahabat Rasulullah, dan di antara mereka 4 khulafa yang mendapatkan petunjuk itu, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Wajib bagi kita untuk kita berikan cintaan kepada mereka. Qala wal muhajirun wal ansar. Kemudian mayoritas para al-muhajirun wal ansar. Walu badrin walu bayat ridwan. Dan orang-orang yang ikut perang Badar dan orang-orang yang ikut dalam bayat ridwan, thumma baqiyatus sahabati radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian para sahabat yang lainnya seluruh mereka, merekalah golongan dari kelompok ini. Orang-orang yang wajib bagi kita untuk kita berikan hanya kepada mereka kecintaan. Wajib bagi kita untuk kita berikan hanya kecintaan kepada mereka. Ummat tabi'una wal qurun al mufaddalah wa salaf hadhihi al umma wa immatuha kalla immatul arba'ah. Kemudian para tabi'in dan orang-orang kaum salaf yang hidup pada kurun-kurun yang direkomendasikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut dalam sebuah hadis yang sahih, khairun nas qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu adalah kurunku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya, yaitu kurun sahabat, والتابعين وتابع التابعين وسلف هذه الأمة dan salafus saleh dari umat ini. Wa immatuha dan para imam-imam. Yaitu imam-imam dari kalangan salafus saleh. As-salaf wa immatuhum dan para imam-imam mereka termasuk di sini kal immatul arba'ah. Seperti imam-imam yang empat. Imam Malik, Abu Hanifah, wa Syafi'i wa Ahmad rahimahumullahu jami'an, wajib bagi kita untuk kita berikan hanya kecintaan. Hanya kecintaan. Tapi bagaimana kaum muslimin dia bisa mencintai jangankan para imam yang empat. Lebih jauh lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan dia tidak mempelajari sirahnya, dia tidak mempelajari agamanya, dia tidak mempelajari akhlaknya, dia tidak mempelajari kelebihan-kelebihannya, kehebatan-kehebatannya. Bukankah kecintaan itu bersumber tidak lain dari pengetahuan seorang akan kelebihan orang itu? Maka ayo alhamdulillah dimuliakan Allah, penting bagi kita untuk kita mempelajari Islam, agar kita cinta kepada Islam. Penting bagi kita untuk kita mempelajari sirah sejarah Nabi kita. Dan para salafus salih, para imam-imam kita rahimahumullah, agar kita cinta kepada mereka. Karena ini menumbuhkan sikap wala yang wajib. Sikap wala yang wajib kepada mereka. Kemudian kata Syekhul, qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman. Dalam surat Al-Hasyr. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu setelah al-muhajirun wal ansar, yaquluna, mereka membaca, yaitu berdoa, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan, dan janganlah kalian jadikan di dalam hati-hati kami ini kebencian kepada orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, ayat ini ayuhal hadirun yang dimuliakan Allah, menunjukkan kepada kita tentang tuntunan ilahiyah. Bahwa seorang mukmin diwajibkan untuk dia mencintai asama al-mu'minin. Dan terlebih lagi siapa? Yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kiram. Dan juga para salafus saleh setelah mereka dari orang-orang yang beriman yang mendahului mereka dalam hal keimanan. Qala wala yubtidu as-sahabatu wa salafus hadhihi al-ummah man fi qalbihi iman. Dan tidak ada yang membenci para sahabat dan salafus saleh dari umat ini orang yang ada di dalam hatinya sedikit keimanan. Artinya orang yang dia membenci sahabat ridwanullahi alaihim, dia tidak memiliki keimanan. Nah, akidah kita Ahlussunnah menetapkan bahwa membenci sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah bagian dari jenis kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah jalla wa ala telah mewajibkan kepada kita untuk mencintai mereka, memberikan loyalitas kepada mereka, memberikan kesetiaan kepada mereka, dan bahkan lebih jauh lagi mendoakan mereka dengan kebaikan. Wa innama yubtudhum al-zayf wan nifaq wa adaul Islam. Yang membenci mereka itu membenci para sahabat dan salafu hadhil ummah adalah ahlu zaid, orang-orang yang dalam dadanya terdapat penyimpangan. Wan nifaq, orang-orang munafik, wa da'ul Islam, dan musuh-musuh Islam seperti orang-orang rafidah, orang-orang syiah dari apakah kalangan syiah imamiyahnya atau kalangan syiah yang lainnya, mereka membenci sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta zaidiyah yang mereka adalah aqrabun nasi ila sunnah. Yang dikatakan bahwa kelompok Syiah yang paling dekat dengan sunnah itu adalah orang-orang Syiah Zaidiyah. Akan tapi Zaidiyah sekarang terpengaruhi dengan pemikiran orang-orang Rafidah. Sampai kita dapati pada orang-orang Zaidiyah pun juga sab celaan dan makian dan cacian kepada afdalu hadhil ummah ba'da nabiha, kepada Abu Bakar, kepada Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhum. وإنما يبغضهم أهل الزيغ والنفاق وأعداء الإسلام كالروافض والخوارج نسأل الله العافية. Yang membenci mereka hanyalah orang-orang yang memiliki penyimpangan, orang-orang munafik, para musuh Islam, orang-orang Syiah Rafidah Imamiyah dan orang-orang Khawarij. نسأل الله العافية. Kita mohon kepada Allah keselamatan. Ini golongan yang pertama yang wajib bagi kita untuk kita berikan hanya kecintaan. Jelas ya? Yang kedua kata beliau, qal man yubghad wa yu'ada bughdan wa mu'adatan khalisina wa mu'adatan khalisin la mahabbata wala muwalata ma'ahuma. Orang-orang yang wajib untuk dibenci dan dimusuhi dengan kebencian dan permusuhan yang murni. Kebencian dan permusuhan yang murni. Yang tidak ada pada kebencian dan permusuhan tersebut sedikit pun jenis al-muwalah, sedikit pun jenis mahabbah, sedikit pun jenis kecintaan. Sedikit pun kecintaan, enggak boleh. Ini jenis yang kedua. Kebalikan dari yang pertama. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang hanya kita berikan kepadanya apa? Kebencian. Orang-orang yang hanya kita berikan kepadanya apa? Permusuhan. Qala wa humul kuffarul khullas minal kuffari wal musyrikin wal munafiqin wal murtaddin wal mulhidin ala ikhtilafi ajnasihim. Mereka itu adalah orang-orang kafir murni dari orang-orang kafir dan orang-orang musyrik dan orang-orang munafiqin. Tentunya orang-orang munafiqin di sini adalah nifaq. Ya, bukan nifaq al-amali, akan tapi nifaq nifaqul akbar. Ya, nifaq ya al-aqadi, akidah, yaitu orang-orang yang menyimpan kekufuran dan menampakkan Islam tapi menyimpan kekufuran. Qala wal murtaddin wal mulhirin, dan orang-orang yang murtad dan orang-orang ateis, al-ikhtilaf ajnasihim, dengan berbagai macam bentuk, jenis dan kelompok-kelompok yang ada pada mereka. Karena kita bisa lihat ayyuhal hadirun muliakan Allah, bahwa jenis-jenis orang murtad ini mereka memiliki nama-nama, mereka memiliki tanda-tanda, akan tapi mereka disatukan dengan sifat, yaitu sifat ar-riddah, sifat bahwa mereka adalah orang-orang yang telah keluar dari Islam, orang-orang yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Sebagaimana kita banyak melihat mereka hiasi kekufuran mereka dengan nama-nama yang mengelabui al-Islam, dengan nama-nama yang mengelabui al-Islam. Nah, mereka inilah orang-orang yang wajib bagi kita untuk kita berikan hanya kebencian. Hanya kebencian. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah Ta'ala firmankan, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu abahum aw abnahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kamu tidak akan dapat, wahai Muhammad, satu kaum yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir tapi masih berkasih sayang. Disebutkan al-wud, yawadun, berbuat al-wud, memberikan al-mahabbah kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun mereka bapak-bapak mereka sendiri, atau anak-anak mereka, atau saudara mereka, atau keluarga mereka sendiri. Ayat ini, ikhwas yang dimuliakan Allah, menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, orang-orang munafikin dan murtadin, wajib bagi kita untuk kita berikan hanya kebencian dan permusuhan. Wa qala ta'ala 'iban 'ala bani Israil. Dan bahkan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah di ayat yang ke-79 sampai ke-80, mencela apa yang diperbuat oleh bani Israil. Tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhita Allahu 'alayhim wa fil 'adhabi hum khalidun. Kalian lihat kebanyakan dari mereka, mereka yatawallawna alladhina kafaru, memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir. Sungguh amatlah buruk apa yang diperbuat oleh diri-diri mereka sendiri, bahwa Allah murka kepada mereka dan mereka akan kekal di azab yang sangat pedih. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wama unzila ilaihi mattakhadhuhum awliya. Perhatikan ayat ini. Andai kata mereka beriman kepada Allah dan andai kata mereka juga beriman kepada nabi dan apa yang diturunkan kepadanya, mereka tidak mengambil orang-orang kafir itu sebagai wali. Mereka tidak mengambil orang-orang kafir tersebut sebagai kekasih. Tidak mengambil orang-orang kafir itu sebagai teman dekat. Walakin katsiran minhum fasiqun, akan tapi kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Ini golongan yang kedua. Orang kafir, musyrikin, tidak beragama, munafiqin, al-mulhidin, para zanadiqah, para zindiq, mereka yang kita berikan kepadanya hanya al-mu'ada wal-bughd, kebencian, dan hanya permusuhan. Dan yang ketiga, Qala man yu'ab min wajhin wa yubghad min wajh. Ini yang sering luput dari kebanyakan kita. Oh, di sana ada orang-orang yang dari satu sisi mereka berhak mendapatkan kecintaan. Dan dari sisi yang lainnya, dia berhak mendapatkan kebencian. Dan kebanyakan kita itu dari jenis yang ini. Yaitu dari jenis yang ketiga. Yaitu siapa? Orang-orang yang mendapat berhak. Orang-orang yang harus diberikan kepadanya kecintaan dari satu sisi. Lalu dari sisi yang lainnya dia diberikan kepadanya kebencian. Fatajtami'u fihi al-mahabbatu wal-mawaddah. Sehingga terkumpul pada satu orang. Ya, pada satu orang. Kecintaan, kita berikan kepadanya kecintaan. Bersama dengan itu kita berikan kepadanya apa? Al-adawah, permusuhan. Siapa mereka? Qala wa hum 'usatul mu'minin, itu para pelaku maksiat dari orang-orang mukmin. Kebanyakan kaum muslimin, apakah mereka bersih dari maksiat? Lah. Ada dari mereka yang jatuh dalam maksiat mata, ada dari mereka yang jatuh dalam maksiat lisan, ada dari mereka yang jatuh dalam maksiat hati, ada dari mereka yang jatuh dalam maksiat tangan. Ada dari mereka yang jatuh dalam maksiat yang beraneka ragam. Iya bukan? Apa ada yang bilang bahwa kaum muslimin al-mu'minin itu maksum dari al-maksiat, dari al-maksiat, dari kemaksiatan lah. Kebanyakan mereka atau bahkan mayoritas dari mereka jatuh. Fa'usatul mu'minin, pelaku maksiat. Kata beliau qal, yuhabbuna lima fi minal iman. Karena adanya keimanan dalam diri mereka, mereka kita cintai. Karena adanya keimanan dalam diri mereka, mereka berhak mendapatkan kecintaan dari kita. Wa yubghaduna lima fihim minal ma'siyah allati yadunal kufri wa syirk. Dan karena adanya kemaksiatan yang ada pada dirinya, kita berikan kepadanya apa? Al-bughd, kebencian. Selagi maksiatnya itu bukan kekufuran dan kesyirikan. Jadi orang mukmin yang dia pelaku maksiat, dia mendapatkan dua hal ini dari kita. Dia mendapatkan kecintaan dari kita karena keimanannya, dan mendapatkan kebencian dari kita karena apa? Karena maksiatnya. Wa mahabbatuhum taqtadhi munasahatuhum wal inkaru 'alaihim. Dan mencintai mereka berarti juga menasihati mereka. Bukan berarti seorang kalau dia menasihatinya lantas dikatakan kamu tidak cinta. Ketika seorang mengingkari kemaksiatannya kemudian dikatakan kamu tidak cinta, tidak. Justru ketika seorang mengingkarinya, ketika seorang menasihatinya, maka itu justru adalah bagian dari kecintaan dia kepada orang itu. Karena bukannya ketika orang tersebut didiamkan dan dibiarkan melakukan maksiatan kemudian semakin terjerumus sampai kemaksiatan itu menyeretnya kepada kekufuran, bahwa demikian itu justru menjerumuskannya. Iya, kalau mendiamkan kemaksiatan hingga menyeretnya kepada kekufuran, justru mendiamkannya itulah bukan termasuk dari bentuk wala. Bahkan sebaliknya, termasuk dari bentuk wala adalah seorang menasihati kaum muslimin dan menempuh jalan yang paling baik, mana yang paling bisa diterima oleh saudaranya hingga saudaranya bisa kembali kepada al-haq. Qala fala yajuzu as-sukutu ala ma'asihim bal yunkaru alaihim wa yu'maruna bil ma'ruf wa yunhauna 'anil munkar. Maka tidak boleh seorang berdiam diri dari kemaksiatan saudaranya. Bahkan yang wajib adalah mengingkari mereka. Dan orang-orang pelaku maksiat itu harus mereka diperintahkan kepada yang ma'ruf. Wa yunhauna 'anil munkar. Dan dilarang dari perbuatan yang munkar. Diajak, dipegang tangannya. Bukan malah dilepas kemudian dicemplungkan dia ke dalam kebinasaan. Wa tuqamu alaihim al-hudud wa ta'zirat, ditegakkan kepada mereka hukum had dan hukum-hukum ta'zir, hukuman-hukuman, dan tentunya ini adalah tanggung jawab pemerintah kita. Itu kepada siapa? Kepada para pelaku maksiat tersebut. Dan hal yang demikian itu bukan termasuk dari bentuk apa? Memusuhi mereka, mu'adatuhum, bukan. Bahkan sebaliknya termasuk dari bentuk al-wala kepada mereka, mencintai mereka. Karena dengan hukuman diberikan kepada mereka, mereka jadi berhenti dari kemaksiatan. Mereka menjadi kapok dari dari keburukan. Hatta yakuffu an ma'asihim wa yatubu min sayyiatihim, hingga akhirnya mereka pun berhenti dari maksiat mereka dan mereka pun akhirnya taubat dari kejelekan yang mereka lakukan. Jadi kita melihat kepada akibahnya, kepada hasil akhirnya, bahwa yang demikian itu justru itu termasuk ke dalam bentuk kecintaan yang diberikan kepada mereka. Catatan kata Syekh Al, walakin la yubghaduna bughdan khalisah. Tapi para pelaku maksiat ini enggak boleh kita berikan kepadanya kebencian dengan kebencian yang murni. Enggak boleh kita berikan kepadanya hanya kebencian saja. Wa yutabarra minhu, lalu seorang berlepas diri darinya. Kama taquluhu al-khawarij fi murtakibil kabirati allati hiya duna syirk. Seperti yang mana hal ini adalah akidahnya orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij ketika melihat pelaku dosa besar, dia benci dan kebencian yang murni. Padahal kemaksiatannya itu bukan kesyirikan. Maka membenci al-mu'minin dari al-usatul mu'minin, membenci para pelaku maksiat dari ya orang-orang yang beriman dengan kebencian yang total, tidak ada padanya kecintaan, maka ini seperti apa yang diperbuat oleh orang-orang al-khawarij. Qala wala yuhabbuna wa yuwaluna hubban wa muwalatan khalisin. Sebaliknya, para pelaku maksiat ini enggak boleh kita berikan kepadanya kecintaan dan loyalitas dengan kecintaan dan loyalitas yang total juga. Kama taqulu al-murji'ah, seperti yang diperbuat oleh orang-orang al-murji'ah. Karena orang-orang murji'ah apa yang mereka perbuat? Mereka menganggap bahwa kemaksiatan itu tidak mempengaruhi iman. Tidak merusak keimanan. Jadi mereka tetap memberikan loyalitas. Tetap mereka memberikan hanya kecintaan. Hanya kecintaan. Maka orang yang memberikan hanya kecintaan kepada pelaku maksiat, mereka serupa dengan orang-orang murji'ah. Bal ya'tadilu fi sya'nihim. Bahkan yang wajib adalah mengambil jalan tengah berkenaan dengan orang dari jenis yang ketiga ini. Ala ma dzakarna kama huwa madzhabu ahli sunnah wal jamaah. Sesuai dengan apa yang telah kami sebutkan, sebagaimana hal ini adalah madhab dari Ahlussunnah wal Jamaah. Selanjutnya kata beliau, walau al-hubbu fillahi wal bughdhu fillahi taqawwur al-iman wal mar'u ma'a man ahabba yawm al-qiyamah kama fil hadis. Dan cinta dan benci karena Allah adalah tali keiman yang paling kuat, dan seorang kelak akan bersama dengan orang yang dia cintai nanti di hari kiamat. Maka kalau kita ingin bersama al-mu'minin, maka cintailah al-mu'minun, al-muwahhidun, ahlu tauhid, wa ala ra'sihim, dan dalam barisan pertama mereka siapa? Nabi kita dan para sahabat Rasulullah al-kiram. Begitu pula para mu'minin dari ahlul usat, kita cintai mereka sesuai kadarnya dan kita benci mereka sesuai dengan kadarnya. Kata beliau qala, waqad taghayyara al-wad'u wa sara ghalibu muwalatin nas wa mu'adatuhum. لأجل الدنيا فمن كان عنده طمع في مطامع الدنيا وواله وإن كان عدوا لله ولرسوله ولدين المسلمين. Dan kondisinya sekarang ini telah banyak terjadi perubahan, di mana kebanyakan wala wal bara kepada manusia itu diberikan dengan ukuran bukan lagi agama, tapi ukurannya apa? Adalah dunia. Faman kana 'indahu tama'un fi matam'i dunya, barang siapa yang dia punya keinginan dunia dari diri seseorang, orang itu pun akhirnya memberikan kecintaan kepada orang itu. Kenapa? Karena orang itu ada satu yang diharapkan dunianya. Apakah jabatannya? Apakah fasilitasnya? Ya. Bukan lagi karena din. Apakah fasilitasnya? Apakah kedudukannya? Apakah hartanya? Walau albaranya dikarenakan dunia. Wa in kana aduwan lillahi wa lirasuli, meskipun padahal orang itu adalah musuh Allah dan Rasulnya, dan juga musuh bagi agamanya kaum muslimin, musuh al-Islam, diberikan loyalitas kepada dikarenakan dunia. Qala man lam yakun indahu tama'un min matami'id dunya adu. Tapi sebaliknya, orang yang enggak ada pada dia sedikit pun yang bisa diharapkan dari kesenangan-kesenangan dunia, seperti misalnya dia orang fakir, seperti misalnya dia itu orang yang gak punya kedudukan, bukan orang yang terpandang, ucapannya tidak didengar, referensi dan rekomendasinya tidak diperhatikan, orang yang tidak dianggap. Aduh, dimusuhi, dijauhi, tidak didekati. Aina al-wala wal-bara min ajli ad-din? Kemana wala wal-bara di atas tauhid? Walau kana waliyan lillah, padahal dia itu adalah waliullah. Padahal dia itu adalah orang yang cinta kepada Allah, orang yang dekat kepada Allah. Waliullah, kekasihnya Allah. Padahal dia itu adalah orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan sunnah. Inda anna sababin wadayaquhu wahtaqaruhu. Maka orang itu pun dijauhi dikarenakan sebab yang paling kecil sekalipun, sehingga akhirnya dijauhi, kemudian dihinakan dan direndahkan. Padahal dia itu wali min awliyaillah. Wa qad qala Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Abbas pernah berkata, man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa ada fillah. Barang siapa yang dia membangun cinta dan bencinya karena Allah, memberikan loyalitas dan permusuhannya karena Allah, fa innama tunalu walayatullah bidzalik. Ketahuilah, kecintaan Allah itu didapat hanya dengan cara ini. Jadi hati-hatilah kita dari seorang membenci wali min auliyaillah. Dan kita telah tahu apa ukurannya. Hati-hatilah seorang dari memusuhi wali min auliyaillah. Orang-orang yang cinta kepada Allah, orang-orang yang menegakkan tauhid, mendakwahkan akidah al-islamiyah as-sahihah. Hati-hatilah kita dari kesalahan dalam menimpakan permusuhan dan keliru dalam menetapkan konsep al-wala'u wal-bara'. Sesungguhnya orang yang membangun cinta dan bencinya karena Allah, memberikan loyalitas dan permusuhan karena Allah, kata Ibn Abbas, fa innama tunalu wilayatullahi bidzalik. Karena sesungguhnya kecintaan Allah itu didapat dari yang demikian. Orang yang membangun cinta dan bencinya karena Allah, dia mendapatkan kecintaan dari Allah. Waqad sarat 'amatu muakhatun nasi 'ala amri dunya. Kata Ibn Abbas, sungguh mayoritas pertemanan manusia sekarang ini itu dibangun di atas dunia. Ini di zaman beliau. Kira-kira seperti apa di zaman kita? Ibn Abbas bicara seperti itu, subhanallah. Dia di akhir masa sahabat dan di awal masa tabi'in, dia mengatakan waqad sarat 'amatu muakhatin nasi 'ala amri dunya. Mayoritas pertemanan manusia kebanyakannya adalah karena dunia. Wa dzalika la yujdi 'ala ahli syai'an. Sungguh demikian itu tidak berguna bagi orang itu sama sekali. Kata Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Qala wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, man ada li waliyan faqad adantu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, aku telah umumkan permusuhan dan peperangan kepada dia. Maka berhati-hatilah abna'ut tauhid dari menetapkan al-wala' wal-bara' yang keliru. Jangan sampai seorang memusuhi orang-orang yang seharusnya dia berikan kepadanya kecintaan, sehingga dia telah menghalalkan permusuhan Allah kepada dirinya. Fa nasallallahu as-salamata wal afiyata. Qala wa ashadun nasi muharabatan lillahi man ala ashabi rasulillah wa sabbahum wa tanaqqasahum. Dan orang yang paling keras mendapatkan permusuhan dari Allah, atau orang-orang yang paling keras memusuhi Allah, adalah orang-orang yang memusuhi para sahabat Rasulullah, mencaci mereka dan merendahkan mereka. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah Allah fi ashabi. Takutlah kalian kepada Allah perihal para sahabatku ini. La tattakhiduhu gharadan. Jangan kalian jadikan mereka sebagai sasaran celaan dan makian kalian. Faman adahum faqad adani. Barang siapa yang menyakiti sahabatku, dia telah menyakiti aku. Waman adani faqad adallah. Barang siapa yang menyakiti aku, sungguh dia telah menyakiti Allah. Waman adallah yushaku an yu'khadhu, an ya'khudahu. Dan barang siapa yang menyakiti Allah, aku khawatir bahwa dia akan mendapatkan azab dengan segera dari Allah Jalla wa'ala. Waqad sarat mu'adatu sahabah wa sabbihim dinan wa aqidatan inda ba'd tawa'if ad-dallah. Dan hal yang demikian ini, ikhwah, yaitu memusuhi para sahabat dan mencaci mereka pada sebagian kelompok sesat, itu telah dijadikan sebagai bagian dari ajaran mereka, yaitu orang-orang Syiah dari kalangan Syiah Imamiyah wal Rafidah wa nas'alullah as-salamata wal afiyah. Demikianlah hadirin sekalian dimuliakan Allah. Di akhir dari risalah ini beliau menutup, qala, kata beliau, na'udzu billah min ghadabi wa alimi iqabih. Kami berlindung kepada Allah dari kemurkaan dan dari pedihnya hukuman. Wa nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Maka kita mohon kepada Allah ampunan dan keselamatan. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ali wa sahbihi. Dan salawat serta salam dan barakah kepada Nabi kita Muhammad dan pada keluarganya dan para sahabatnya. Amin. Wa naktafi ila huna, selesai sudah kajian dari pembahasan kita, semoga ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam alam. Assalamualaikum Ustaz. Batas tasyabbuh, bagaimana batas tasyabbuh dalam hal berpakaian? Apakah pakaian yang merupakan syiar-syiar agama mereka, atau pakaian-pakaian yang sudah menjadi standar seperti kemeja, celana bahan dan lain-lain? Perkara tasyabbuh singgung oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah sebagai bagian dari bentuk memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir. Memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir. Kata beliau, at-tashabbuh, apakah dalam hal pakaian atau yang lainnya? Tashabbuh adalah meniru, meniru satu kaum. Apakah dalam perkara pakaian atau yang lainnya? Sebutkan oleh beliau bahwa yang seperti ini yadullu ala mahabbatil mutashabbah bih, menjadi bukti akan adanya kecintaan kepada orang yang dia ciru. Adanya kecintaan, adanya kekaguman terhadap orang yang dia tiru. Oleh karena itu Nabi mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang dia meniru-niru satu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Maka haram hukumnya tashabbuh dengan orang-orang kafir. Tapi dalam konteks batasan, kata beliau, alladzina huwa min, alladzi huwa min khasaisihim, min adatihim wa ibadatihim wa simatihim wa akhlaqihim. Yang mana itu menjadi ciri dan karakter khusus yang ada pada mereka. Ciri dan karakter khusus yang ada pada mereka. Apakah dalam adat kebiasaan, ibadah mereka, cara berpakaian, akhlak mereka. Makanya seperti itu, apabila seorang mencontohnya, menirunya, maka itu termasuk dari bentuk tasyabbuh. Jadi ukurannya adalah kapan sesuatu itu merupakan ciri dari orang-orang kufar. Merupakan ciri dari orang-orang kufar. Maka seorang muslim hendaknya dia ya'tazzu bi islamih, merasa bangga dengan keislaman, bukan hanya dalam perkara akidah. Jangan seorang meremehkan simbol, karena itu bagian dari ad-din. Bagian dari ad-din. Al-Islam adalah ajaran yang luas, yang komprehensif, yang mengatur hatta dalam al-malbas, dalam hal berpakaian, dalam as-sima, dalam akhlak. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, beliau menyuruh kaum muslimin untuk mereka memanjangkan pakaiannya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk mencukur kumisnya, memanjangkan jenggotnya. Di mana hal ini bagi sebagian orang itu adalah hanya simbol. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'adzim. Kalian anggap itu ringan padahal itu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah dengan kita meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang yujar mendapatkan pahala? Mana yang dipilih oleh seorang, apakah meniru sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in, ataukah meniru a'da'ul ad-din, musuh-musuh Islam? Mereka lebih suka untuk piara kumis gitu loh daripada jenggot. Sekarang lagi rame-rame tentang kumis. Ya. Tapi gak ada kaitannya sebenarnya dengan pembahasan kita. Ya. Tapi simah seorang muslim bukan halqul liha, bukan mencukur jenggot. Justru memanjangkan jenggot. Ciri seorang muslim justru dia memanjangkan jenggot. Ciri seorang muslim justru dia mengangkat pakaian dari mata kaki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaubul muslim ila ansafi saqai, pakaian seorang muslim sampai setengah betisnya. Itu qadr mustahab, batasan mustahab dan batasan wajib adalah di atas mata kaki. Wa ma asfal al-ka'bayn fi an-nar. Dan apa-apa yang melebihi mata kaki itu di neraka. Nah, diatur hatta dalam perkara al-libas. Hatta dalam perkara al-libas. Kalau ditanya tentang batasannya seperti yang dijelaskan, yaitu sesuatu yang menjadi ciri orang-orang kafir. Sesuatu yang menjadi ciri-ciri orang-orang kafir. Adapun pakaian yang mungkin kaum muslimin di awal kalinya mengenal itu dari orang kafir, kemudian belakangan menjadi pakaian yang juga dikenal oleh kaum muslimin, sehingga tidak lagi menjadi ciri orang-orang kafir, maka hal yang demikian mengenakannya tidak lagi disebut sebagai tasyabbuh. Ini yang saya dapatkan dari Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, dan juga apabila kita melihat pada penjelasan para ulama kita rahimahumullah, bahwa suatu pakaian yang di awalnya itu dia merupakan ciri orang-orang kafir, kemudian belakangan tidak lagi menjadi ciri orang-orang kafir, maka mengenakannya di kemudian itu bukan lagi termasuk dari bentuk at-tasyabbuh. Wallahu ta'ala ala wa ala. Al-Akh bertanya tentang konflik di Suriah ini. Jelas jawaban ini bukan ditanyakan kepada orang seperti saya. Ya, orang seperti saya ditanyakan masalah-masalah besar seperti ini. Ini masalah ditanyakan pada para ulama, dan para ulama kita rahimahumullah telah menjelaskan sikapnya, yaitu bahwa kaum muslimin membantu dengan apa yang bisa mereka bantu, di antaranya dengan addu'a. Fad-du'a la tastahin bih, jangan seorang meremehkannya. Fad-du'a usilahul muslim, doa adalah senjata orang yang beriman. Adapun membantu dengan persenjataan ini kembali kepada kondisi setiap negara dan ikatan perjanjian antara dua negara. Karena bisa jadi suatu negara yang terikat dengan perjanjian, apabila terjadi peperangan, apakah dari sebagian mereka atau yang lainnya, justru akan menjadikan lingkup peperangan itu semakin luas. Sehingga perlu ditimbang kembali dampak maslahat dan mafsadatnya. Adapun ad-du'afa al-muslimin, kaum yang lemah dari kaum muslimin yang ada di sana, sebisa mungkin kaum muslimin membantu dengan bantuan, apakah itu yang berupa makanan ataukah penggalangan dana, atau yang berupa ad-du'a, atau yang berupa doa. Atau yang berupa doa. Adapun setiap kelompok Islam mengirim atau memproklamirkan bahwa dia ingin mengirim anggotanya, fahada minasafa, tentunya seperti ini termasuk dari kebodohan, dan kaum muslimin tentunya jauh dari hal-hal yang demikian. Wallahu a'lam. Nah, bagaimana hukum bekerjasama dengan negara kafir seperti Amerika yang membangun pangkalan militer di Arab Saudi? Ini jelas sudah dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah, bahwa bekerjasama dengan orang-orang kafir yang maslahatnya itu kembali kepada kaum muslimin, jais. Boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat perjanjian damai dengan Yahudi. Lihat bagaimana mereka dahulu mencela Syekh bin Baz dikarenakan fatwanya membolehkan hudnah dengan Yahudi. Membolehkan rekonsiliasi dengan Yahudi. Tapi belakangan apa yang terjadi? Mereka jilat ludahnya sendiri. Di saat mereka telah jatuh kepada menjatuhkan dan menjelek-jelekkan ulama, dan menjelekkan ulama, ini bahayanya azim. Bahayanya azim, ikhwan. Kenapa? Karena apabila seorang ulama telah jatuh pamornya di masyarakat, lantas kepada siapa masyarakat akan mempercayakan agamanya? Maka kalau sunnah, hati-hati dari menjelekkan ulama dalam kondisi apapun. Dimana kita lihat bahwa sebagian mereka yang tasibuna ila sunnah, menisbatkan dirinya kepada sunnah, hatta sebagian da'inya jatuh menjatuhkan para ulama. Terjatuh, tergelincir menjatuhkan para ulama. Membicarakan para ulama. Maka tidak boleh seorang menjelek-jelekan seperti Syekh Yahya Al-Hajuri, hafizahullah. Hati-hatilah seorang dalam menjelekkan alim min ulama sunnah. Walaupun seorang tidak menyetujui salah satu dari sikapnya, tapi menjelekkan ulama itu azim. Begitu pula para masyayikh al-akharin, para ulama kita yang lainnya, Allah Ta'ala ala wa'alam. Tentunya apa yang diperbuat oleh pemerintah Arab Saudi, Allah wa'alam bisawab, kita tidak mengaitkan agama kita dengan Arab Saudi, perlu untuk ketahui itu. Kita tidak mengaitkan agama kita hatta kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Apa yang kita baca dari kitab dan karya Syekh itu hanya dalam rangka untuk mempermudah dalam menjelaskan. Wallahi la ustata'na, kalau kita mampu kita akan baca Sahih Bukhari dan Sahih Muslim langsung. Akan tapi para ulama kita rahimahumullah sampai sekali Syekh Shalih Al-Fauzan wa ghairuhum dan yang lainnya dalam menyampaikan akidah sehingga mudah untuk dipahami, mereka memperbantukannya dengan membacakan kitab-kitab seperti karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tetapi apakah kita mengambil semuanya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Hasyawakallah, sekali-kali tidak. Bahkan Syekh Muqbil rahimahullah di hari-hari kehidupan beliau, beliau selalu mengingatkan kita untuk tidak membaca kitab Muasirin, dan di mata beliau hatta kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kitab Muasirin. Kitab kontemporer di mata beliau hatta kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kitab kontemporer. Beliau lebih suka membaca seperti Mustadrakul Hakim, seperti Sahih Muslim, seperti Sahih Bukhari. Demikian ikhwan dimuliakan Allah. Maka apa yang sudah dimulai oleh beberapa asatidzah, jazakumullah khairan, seperti membaca kitab usul sunnah, ini khairu wa barakah. Karena yang wajib bagi da'i ilallah adalah mengaitkan asyabab wal muslimin bukan kepada al-ahya, pada orang hidup, tapi kepada para-para ulama rahimahumullah yang telah mendahului kita, para salafun as-salih. Seperti yang dikatakan oleh para as-salaf, al-ahya la tu'man alaihimul fitnah. Orang yang masih hidup, kita enggak merasa aman buat dia. Ya, kita tidak merasakan keamanan dari fitnahnya. Nah, maksudnya hendaknya kita mengambil agama kita dari salaf. Dan ini makna dari kalimat as-salafiyah. Tapi sekarang musibah, kita mengaitkan orang kepada para ulama. Naam, kita nasta'in dipahamin, kita mohon bantuan dengan pemahaman mereka, akan tapi mengambil seluruhnya tanpa menimbangnya, ini juga sifat ghulu. Dan lebih jelek lagi mengaitkan orang kepada ustaz, ini juga bisa berakibat kepada ghulu. Maka penting untuk diingatkan hal yang demikian. Nah, di sini ditanyakan tentang bagaimana hukum kerjasama dengan Ihya Uthman. Pertanyaan seperti ini, memanas-manasi masalah ini, itu tidak lebih berbahaya ya daripada fitnah Ihya Uthman sendiri. Artinya sama dengan bahayanya. Ihya Uthman berbahaya, memanas-manasinya berbahaya. Kenapa? Karena ini akan memalingkan kita dari dakwah tauhid. Hendaknya ikhwanna hafizakumullah yafhamun bahwa nasihat para ulama kita rahimahumullah adalah untuk kita apa? Inkabu ala da'wah wa ta'lim. Menyibukkan diri dengan da'wah dan ta'lim. Sebagian orang dikarenakan ghirah mereka yang berlebihan, terlalu sibuk memanas-manasi masalah ini, hingga akhirnya yang seperti itu justru memalingkan diri dari da'wah tauhid. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Di kalangan mereka pun juga terus terpecah belah, terus terpecah belah. Dan justru terus menerus terjadinya perpecahan seperti ini, itu bukan simatul ahlus sunnah, bukan ciri ahlus sunnah. Ahlus sunnah terkenal dengan apa? Apa kelanjutannya ahlus sunnah? Wal jamaah. Apa lawannya? Ahlul bid'ah wal furqah. Cukup ini sebagai data bagi kita. Bahwa hendaknya kita mengutamakan jamaah. Adapun adanya kesalahan, hendaknya kita al-munasahah dengan cara yang paling baik. InsyaAllah masalah ini sudah banyak dijawab oleh para ustaz kita. Jazakumullah khairan, di antaranya Ustaz Muhammad As-Sawad dan yang lainnya. Wa barakallahu fi. Bolehkah membagi wala berdasarkan manhaj? Wallahu a'lam, apa yang dimaukan oleh al-akh yang dia maksud dengan membagi wala berdasarkan manhaj. Antum telah ketahui bahwa al-wala wal-bara itu adalah kalimat tauhid. Bahwa kita mengukur wala wal-bara itu dengan la ilaha illallah. Mengukur al-wala wal-bara dengan la ilaha illallah. Semakin besar seorang walaknya kepada tauhid, semakin besar kita berikan kepadanya walak. Semakin besar ya bara'ahnya dia terhadap tauhid, semakin besar kita berikan kepadanya al-bara'. Maka seperti pembahasan yang terakhir, di antara manusia ada yang kita berikan kepada mereka hanya wala, dan di antara manusia ada yang kita berikan kepadanya hanya bara, dan di antara mereka yang jenis yang ketiga ada yang kita berikan kepadanya wala min wajah dan bara min wajah. Dan mana yang besar dan mana yang kecil, itu tergantung besar kecilnya wala dia terhadap tauhid dan bara dia terhadap tauhid. Maka ini tolak ukur yang cukup insyaallah taala. Dan kita tidak mengukur al-wala'u wal-bara' selain atau dengan simbol-simbol atau dengan ya ukuran-ukuran yang baru. Maka penting bagi kita untuk kita rujuk kepada ulama kita al-kibar rahimahumullah wa hafidhahumullahu jami'an wallahu alam. Bolehkah tinggal satu rumah atau kontrakan dengan rekan kerja kita yang kafir? Apabila kita simak kepada apa yang telah kita bahas, bahwa yang utama dan pertama hendaknya seorang tidak membahayakan dirinya, dan perbuatan yang paling membahayakan dirinya adalah di awal dari pertemanan, sehingga muncul kekaguman, sehingga muncul kecintaan. Apabila itu kepada orang kafir, justru hal yang demikian itu akan menyeret dia kepada cinta kepada si kafir. Meskipun kalau ditanyakan bagaimana hukumnya, hukumnya boleh, jais. Selagi tidak ada mawaddah. Mawaddah terhadap dia, kecintaan kepada dia. Fa antum muqimun ala ta'atika lillah, antum tetap di atas ketaatan antum kepada Allah dan dia di atas kekufuran. Dan apabila antum mampu justru dengan ketaatan antum dan dengan akhlak antum, antum bawa dia kepada al-iman wal-islam, fahada ahsan. Tentunya seperti itu adalah baik. Seperti orang yang safar ke negeri kafir, yang pada asalnya tidak dibolehkan. Akan tapi apabila dia safar, tapi dengan dalam rangka untuk mendakwakan Islam, maka safarnya dia ke negeri kafir, maka itu ada manfaat dan faedah yang dicari. Maka seperti itu. Adapun seorang berteman dengan orang kafir tanpa dakwah, atau bahkan justru dia terpengaruh dengan akhlak kekufurannya, bahkan mudharat. Justru yang seperti ini mudharat. Dan apapun yang memudharatkan itu dilarang. Apalagi kalau mudharat itu justru kepada al-iman. Sehingga gara-gara berteman dengan si kafir, si muslim gak lagi sholat 5 waktu. Ya kan? Maka hendaknya seorang berteman dengan orang al-muslim, meskipun berteman dengan orang kafir dibolehkan, tetapi jangan sampai hal yang demikian itu antum yang menanggalkan keimanan atau terseret kepada yang demikian. Ini akan dibahas insyaallah taala apabila Allah mudahkan, dan satu risalah qayyimah karya Syekh Sulaiman bin Abdullah ibn Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sebuah risalah yang ditulis oleh beliau menjelang wafatnya. Ini seorang alim minal ulama yang masih muda dan wafat dibunuh oleh tentara Turki ketika mereka merangsek masuk menyerang negeri Ad-Diriyah dengan tipu muslihat yang mereka lancarkan, hingga akhirnya mereka membunuh si alim Rabbani yang menulis kitab yang agung yang beliau beri judul dengan kitab Ad-Dalail fi hukmi muwalati al-isyraq, dalil-dalil tentang hukum memberikan loyalitas kepada para pelaku kesyirikan. Allah ini minal aham, termasuk dari perkara yang penting. Nas'alullaha at-taufiq, kita mohon taufiq kepada Allah, semoga Allah mudahkan. Dan datang masanya kita akan baca kitab ini insyaallah. Baik, barangkali itu yang bisa saya jawab dari apa yang ditanyakan al-akh. Jazakumullah khairan atas perhatiannya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan yang benar dari Allah dan yang salah datangnya dari saya pribadi dan syaitan. Saya mohon ampun atas kesalahan dan kekeliruan dan keteledoran. Dan saya akhiri kajian kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.